Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز من قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة ونبدعة ضلالة وإن ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, rahimah dan rahimakumullah, melanjutkan tema Sirah Nabawiyah dan kita masuk atau masih membahas masalah Perang Badar. Perlu saya titip beratkan bahwasanya Perang Badar ini dianggap oleh para ulama sejarah adalah perang pertama yang besar di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah kita titik beratkan pertemuan yang lalu terjadi di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Salah satu bahasan kita yang terakhir adalah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan Abu Bakar untuk mencari informasi tentang pasukan Quraisy. Pada saat tiba di lokasi Badr di sekitar tempat peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menemui seorang yang sangat tua pada saat itu yang sedang ada di lokasi. Lalu bertanya padanya, "Apakah engkau memiliki tentang informasi tentang lokasi ini? Ada sesuatu enggak yang kamu tahu tentang apa kira-kira yang sedang terjadi di sekitar lokasi ini? Ada pasukankah? Ada kafilahkah? Ada berita apa?" Lalu orang itu berkata, "Kalian siapa?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bila engkau menyampaikan pada kami info yang kau miliki, maka kami pun akan menyampaikan kami dari mana." Dan ini menandakan memang kalau dalam peperangan maka digunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-harbu khida." Perang itu berisikan tipu daya. Dalam arti kata memang kita harus bisa lebih berhati-hati karena musuh bisa mengumpulkan informasi tentang kita. Maka pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kalian dari mana?" Tidak spontan menjawab, "Saya Muhammad dari Madinah misalnya." Tidak. Beliau cuma mengatakan, "Kami akan menginformasikan tentang siapa kami setelah kamu menginformasikan tentang apa yang kamu tahu dulu." Orang itu lalu berkata, "Aku telah disampaikan dan telah mendengar bahwasanya pasukan Quraisy sudah keluar dari Mekah dari hari ini dan hari itu, serta sudah melewati wilayah ini dan wilayah itu." Di sini tentu ini istilah orang Arab biasanya begitu. Ya, mereka mengenal sebuah lokasi baik itu dari sumur atau gunungnya. Biasanya mengatakan lewati sumur ini dan sumur itu atau gunung ini dan gunung itu. Tapi untuk meringkas cerita biasanya mereka bilang sudah melewatin ini, tempat ini dan tempat itu. Bila itu benar, maka pastinya pasukan Quraisy sudah berada di belakang bukit ini. Saya sudah jelaskan pada pertemuan kita di bulan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah gunung yang memisahkan antara pasukan muslimin dengan pasukan Quraisy. Dan subhanallah, dengan izin Allah tidak saling tahu satu sama yang lain. Memang Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur, sampai sebagian ahli sejarah mengatakan Perang Badar betul-betul murni, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur strateginya terjadi. Ya, sebagaimana ayat yang sudah juga saya bacakan pertemuan yang lalu, "Walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyakdi Allah amran kana maf'ula." Kalau kalian saling janjian untuk berperang, maka tidak akan terjadi. Kalian tidak akan bertemu di tempat yang sama. Maka tadinya Nabi SAW 314 orang dari Madinah keluar hanya untuk menahan kafilah Abu Sufyan, yang pada saat itu kafilah terbesarnya orang-orang Quraisy, yang hanya dijaga oleh 40 orang saja. Ternyata kafilah tersebut berhasil lolos. Tapi sebelum lolos, Abu Sufyan sudah tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muslimin akan keluar dari Madinah menyerang, dapat informasi gitu kan. Dan Abu Sufyan memastikan kalau pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada di sekitar Badr, karena pada saat dia melihat ada kotoran unta, ya, masih ingat ya? Ingat enggak? ada kotoran unta yang akhirnya kotoran unta itu diperiksa oleh Abu Sufyan, ternyata ada biji-biji kurma. Dan sudah saya bahasakan, satu-satunya masyarakat yang memberikan makan unta mereka kurma itu cuma masyarakat Madinah, karena mereka kaya sekali dengan kurma. Maka Abu Sufyan bisa tahu dari situ kotorannya bahwasanya pasukan muslimin sudah tiba di sini. Dia segera melarikan diri, ya, lari putar sangat jauh dari kota Madinah. Sementara sebelum dia mencek, ya, mendapatkan informasi itu, sempat dia mengirim surat ke Mekah, dan orang-orang Mekah sudah berbentuk pasukan, sudah keluar, gitu kan, sudah keluar, dan juga sudah mendekati wilayah Badr. Jadi subhanallah, kalau dilihat pasukan Quraisy, kafilah Quraisy Abu Sufyan itu jalan lurus aja dari gunung itu, dari tempat Badr sampai menuju ke Mekah, gitu kan. Pasukan Mekah, gitu kan, datang dari Mekah dengan arah yang hampir sama Abu Sufyan, tapi dia tidak saling lihat. Pasukan Mekah tidak lihat Abu Sufyan, Abu Sufyan tidak lihat pasukan Mekah. Itu kan karena luasnya padang pasir. Nabi SAW sudah tiba di wilayah Badr. Sampai akhirnya kafilah selamat, itu kan. Kafilah Abu Sufyan, pasukan Quraisy datang di sebelah gunung yang bernama Udwatul Quswa. Kemudian Nabi SAW tiba di sebelah gunung yang dikenal dengan Udwatul Dunya. Ya, lebih dekat dengan kota Madinah. Dan kemudian orang ini berkata, telah sampai juga kepadaku berita, aku sudah mendengar bahwasanya Muhammad. Orang ini tidak tahu kalau ini Nabi SAW. Dia cuma bilang, saya juga mendapatkan informasi bahwa saya Muhammad telah keluar dari Madinah pada hari ini dan hari itu, dan sudah melewati wilayah ini dan wilayah itu. Maka pastilah kalau betul mereka berada di Udwatid Dunya, di sebelah sini nih pasukannya Muhammad, gitu kan. Nabi SAW lalu bertanya, bagaimana dengan kafilah Abu Sufyan? Orang itu menjawab, aku tidak tahu. Ini kata ulama tadi katakan salah satu strategi yang Allah SWT murni atur dalam peperangan ini. Dan juga sudah saya titik beratkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana Nabi SAW dengan pasukan pada saat tiba di wilayah Badr, sempat ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, apakah ini strategi perang? Karena beliau meletakkan pasukan di tempat yang terbuka. Maka berkatalah Nabi SAW, bukan. Apakah ini wahyu? Nabi SAW mengatakan, bukan. Ini cuma strategi perang dari saya. Maka sahabat ini berkata, ya Rasulullah, lebih baik kita tidak di tengah-tengah lokasi ini, karena sangat terbuka. Kalau saran kami dalam peperangan, kita mendatangi sebuah tempat yang ada tempat, ya, gunung di belakang kita tempat bersandar, dan ada sumur-sumur tempat air minum. Maka Nabi SAW pun setuju dengan itu. Nah, tempat itu pun, ya, Nabi SAW sebelumnya belum tahu. Seperti Allah SWT memang menentukan tempat di Badr tadi. Kemudian juga pada malam sebelum peperangan, sempat Nabi Allah SWT menurunkan hujan. Yang hujan itu di tempat orang-orang atau pasukan Quraisy, hujan lebat sekali. Sampai membuat mereka semua basah kuyup, semua barang-barang mereka basah kuyup, gitu kan. Kuda mereka pada basah semuanya, tanah yang mereka harus injak padang pasir itu jadi becek, sehingga membuat langkah mereka berat. Sementara di sebelah gunung, di tempat pasukan muslimin, turun hujan gerimis, halus sekali hujannya. Saking halusnya hujan itu sampai membuat seluruh pasukan muslimin tertidur pada malam itu. Dan membuat tanah yang padang pasir tadinya, tanah padang pasir itu kalau kering Bapak Ibu sekalian, susah untuk diinjak, melangkah, berat kaki. Kalau dalam kondisi dia lagi kering, kayak misalnya lagi gersang, lagi tidak ada hujan, memang di padang pasir jarang sekali hujan bisa dikatakan, itu tidak basah, maka berat sekali kaki untuk melangkah. Atau sebaliknya, terlalu becek, maka susah sekali untuk melangkah. Maka dengan hujan gerimis yang sangat lembut, membuat tanah padang pasir hanya tersentuhkan dengan air sedikit, langkah para sahabat jadi lebih cepat untuk nanti bisa berperang. Nabi SAW setelah itu memajukan pasukan muslimin melewati bukit Udwatid Dunya dan langsung berkemah di sekitar Badr. Namun sebelumnya orang itu sempat berkata tadi, orang tua yang Nabi SAW kumpulin informasi, dia tanya lagi, dari mana kalian? Kata Nabi SAW, kami dari air. Ya. Orang itu bertanya, air dari mana? Nabi SAW sudah tidak hiraukan lagi, tidak dijawab lagi. Jadi orang-orang Arab dulu tradisinya, kalau dia mau sebutkan, dia tidak sebutkan nama sukunya. Kalau dari mana kamu? Dia bilang dari air ini, maksudnya dari mata air tertentu. Jadi orang Arab itu dulu lebih mengenal mata air daripada nama suku yang tinggal di sekitar itu. Karena biasanya mata air itu menjadi sumber kehidupan mereka di padang pasir. Khabbab bin Munzir radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu yang saya bilang ya tadi, menanyakan apakah ini strategi perang atau tidak pada saat meletakkan pasukan di tengah-tengah lokasi perang. Akhirnya beliau mengatakan ini cuma strategi perang. Maka Khabbab berkata, baiklah, tapi menurut kami Rasulullah, bukanlah ini tempat yang tepat untuk berperang dan bertahan. Pendapat kami, kita memilih sumur terbaik yang terdekat, lalu kita berkemah di sekitar sumur itu, lalu kita menimbun sumur-sumur yang lainnya agar orang-orang Quraisy tidak bisa minum. Ya, tidak bisa minum. Pada malam hari perang tadi saya bilang, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya dengan untuk meringankan peperangan bagi muslimin dengan menurunkan bantuan dari para malaikat yang siap ikut berperang di Badar, juga menurunkan hujan agar tanah yang ditempati kaum muslimin jadi basah dan ringan serta memudahkan mereka melangkah juga mengambil air dari sumur. Sementara di lokasi kaum musyrikin turun hujan sangat lebat sehingga membuat tanah di lokasi mereka becek dan membuat langkah-langkah mereka menjadi berat. Selain daripada itu, hujan gerimis membuat seluruh muslimin ngantuk agar mereka istirahat dan hilang rasa takutnya. Biasanya orang kalau mau hadapi perang itu gak bisa tidur malamnya sehingga tenaganya terkuras karena ketakutan besok akan menghadapi musuh. Tapi dengan hikmah Allah, ternyata air hujan yang turun gerimis lembut ini membuat tadi tanah-tanah menjadi basah sehingga mereka mudah untuk melangkah dan juga ya mereka menjadi mengantuk dan semuanya pasukan sempat tidur. Sementara di tempat orang Quraisy, pasukan perang mereka kena basah atau hujan yang sangat lebat membuat mereka susah tidur, pakaiannya basah, tanah basah, kemahnya basah, semuanya basah. Salah seorang sahabat berkata, saat malam akan terjadi perang Badar, aku bertugas menjaga dan sempat mengantuk dan membuat pedang yang ada di tanganku terjatuh sampai 7 kali. Jadi sampai ngantuknya tertidur, bangun lagi tertidur, ini padahal dia tugasnya menjaga. Dan ini semua Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Anfal urutan 8 ayat 9 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id tastagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mubiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha 'azizun hakim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذَلِكُمْ فَذُوقُهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. Kurang lebih terjemahannya, ingatlah wahai Muhammad, ketika kamu bermohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diterima darimu atau diperkenankan, sesungguhnya kata Allah, aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Dari ayat ini kita ambil pelajaran pertama dulu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tanda kutip tangan-tangan kanan, yaitu para malaikat yang jumlahnya miliaran, triliunan mungkin, gitu kan. Tidak terbatas, dan malaikat ini tidak melalui proses biologis untuk lahir, ya. Tidak ada perkawinan di antara malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya, langsung menjalankan tugas dan langsung dengan postur tubuhnya yang sudah besar. Tidak melalui proses melahirkan dari rahim seorang perempuan. Makanya ulama mengatakan malaikat tidak bisa dikatakan laki-laki atau perempuan. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan mereka begitu, mereka tidak punya hawa nafsu, mereka tidak menikah, mereka tiba-tiba diciptakan dalam kondisi besar dan langsung bertugas. Dan Allah Subhanahu wa taala pada saat memusnahkan pun dimusnahkan seketika, diciptakan dari cahaya, dimusnahkan pun langsung seketika, dan tiap hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikatnya. Sesuai dengan tafsir Surah Ar-Rahman di mana Allah mengatakan pada saat ditanya, yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'n. Ini kurang lebih ayat keberapa ya, 17 kalau salah, Ar-Rahman. Intinya adalah ditanyakan kepada Muhammad tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhanmu setiap hari, katakanlah dia tiap hari punya kegiatan. Di antaranya ulama tafsir mengatakan menciptakan malaikat yang terus-menerus non-stop. Dikuatkan juga dengan hadis Bukhari di mana Nabi SAW bersabda, di langit ketujuh ada sebuah rumah bernama Baitil Ma'mur yang setiap hari ada 70 ribu malaikat yang tawaf, pergi tidak akan pernah kembali lagi. Kata ulama hadis adalah dimusnahkan sama Allah kemudian diciptakan lagi yang baru terus menerus non-stop. Ada malaikat yang tidak melalui proses itu seperti Jibril AS dan penjaga surga juga neraka, Dan ada juga malaikat-malaikat seperti yang di sini diturunkan di perang Badr. Kalau diturunkan di perang Badr ini, ya malaikat-malaikat yang memang Allah khususkan untuk membantu dalam peperangan. Dan ini bukan mustahil Allah turunkan malaikat dalam medan jihad. Kemudian itu ayat 9, ayat 10, dan Allah tidak menjadikannya bala bantuan itu melainkan sebagai berita kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Jadi enggak usah khawatir dengan pasukanmu. Dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah, sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 11, ingatlah. Jadi ayat 10 ini pelajarannya, Bapak Ibu sekalian, kita harus yakin kalau kita di jalan Allah pasti kita dimenangkan. Gak ada ceritanya itu penyihir melempar alat sihirnya atau alat sihir-sihirnya kemudian dilawan dengan ayat ruqyah misalnya, kemudian dia menang, gak mungkin. Karena Allah mengatakan wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Gak ada penyihir yang bisa menang dari manapun arahnya. Gak mungkin dia bisa mengalahkan ayat-ayat Allah. Tidak mungkin pasukan kafir bertemu dengan pasukan muslim, mukmin kemudian menang. Tidak mungkin terjadi. Pasti akan dimenangkan. Asal memang kalau pasukan muslimin tadi mengikuti syarat. Mengikuti syarat memang mereka beriman kepada Allah dan ikhlas untuk menjalankan jihad. Sabda Nabi SAW riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, tidak akan pernah dikalahkan 12 ribu dari pasukanku selama memang mereka beriman dan ikhlas. Selama memang mereka beriman dan ikhlas. Allah mengatakan, sungguhnya kemenangan itu hanya dari sisi Allah. Jadi jangan pernah terpengaruh kalau jihad terjadi, oh pasukan kita cuma sedikit, pasukan kafir banyak, enggak ada masalah. Sebagaimana Allah mengatakan, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiran biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak. Sebagaimana kita nanti dengar di Badr ini, kita akan ikuti peperangan beberapa waktu ke depan insyaallah, dan insyaallah kita seperti akan masuk dalam kancah peperangan itu dengan melihat bagaimana ya peperangan terjadi pada saat itu walaupun kita tidak hadir. Dengan 314 pasukan yang ikut berperang 313 karena Nabi SAW tidak ikut berperang cuma memantau dari jauh. Melawan 1000 orang Quraisy yang tadinya 313 ini senjatanya sangat sederhana gitu kan, dibandingkan dengan 1000 Quraisy yang 200 diantara mereka semuanya berkuda gitu kan, semuanya siap dengan baju-baju perisai-perisai perangnya, kemudian baju-baju besinya dengan senjata-senjata lengkapnya, memang siap berperang. Ayat selanjutnya, ayat 11, Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Allah menjadikan kalian semuanya mengantuk pada malam itu karena turun hujan gerimis sebagai suatu penenteraman darinya, dan Allah menurunkan kepadamu hai Muhammad hujan dari langit untuk mensucikan kamu dan seluruh pengikutmu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan. Di sini sebagian ulama mengatakan di antara hal-hal yang bisa menghilangkan gangguan syaitan adalah air hujan yang Allah turunkan dari langit. Sebagaimana juga dalam riwayat lain dikatakan kalau turun hujan Nabi SAW membuka imamahnya sambil membasahkan sebagian rambutnya dan berkata, inilah rahmat Allah turun dari langit. Dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguhkan telapak kaki kalian. Kata ulama tafsir dalam tafsir ayat ke-11 ini adalah Allah SWT menjadikan tanah-tanah padang pasir tadi basah sedikit sehingga lebih kuat untuk diinjak. Kemudian sumur-sumur mereka yang mereka persiapkan untuk berperangan juga bertambah airnya. Kemudian mereka jadi mengantuk, bisa istirahat. Rasa takut mereka karena mereka tertidur hilang untuk berperang. Dan banyak sekali yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan hujan tadi. Ayat ke-12, ingatlah juga ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa takut atau aku akan pasti masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Perintah Allah kepada para malaikat nanti kita saksikan di perang Badr ini, penggallah kepala-kepala mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Nanti kita lihat di perang Badr, kata Nabi SAW setelah perang Badr selesai, kalau kalian ingin lihat mana korban kalian dan mana korbannya malaikat, maka lihatlah. Pasti di leher yang terpenggal dari orang-orang kafir itu ada bekas luka bakar. Begitu pula jari-jari mereka terpotong. Ini perintah Allah untuk para malaikat. Tapi ini tidak berlaku untuk para sahabat. Karena wasiat Nabi SAW kepada para sahabat pada saat akan berperang, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang menyerah gitu kan. Kemudian juga jangan merusak fasilitas umum, tempat ibadah, ya membunuh hewan-hewan dan merusak tanaman. Itu wasiat Nabi SAW untuk pasukan perangnya. Maka memotong tangan itu adalah perintah Allah untuk para malaikat saja, tidak berlaku kepada para sahabat. Karena para sahabat nanti kita lihat betul-betul menjalankan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana beliau bersabda juga, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقَتْلَ. Kalau kalian harus membunuh, membunuhlah dengan cara yang baik. Tusuk, selesai. Jangan lagi dimutilasi atau dipotong kupingnya, dipotong hidung, itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ini harus difahami, jangan sampai nanti diangkat dari ayat ini ternyata boleh ya memotong tangan-tangan orang-orang kafir di medan perang. Ayat 13, ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya amat beratlah siksaan Allah. Ayat 14, itulah hukuman di dunia yang ditimpa atas kalian, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir akan ada azab yang lain lagi di neraka. Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu pada saat Nabi SAW berkata, Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu pada saat bertemu dengan Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, sungguh Anda lebih tahu apa yang akan terjadi dalam peperangan ini. Dan di Madinah terdapat saudara-saudara kami yang bukan tidak ingin ikut dan mendukung, tetapi mereka tidak ikut karena mengira Anda hanya akan menghadang kafilah. Di sini ada sedikit juga kita tahu, kata para ulama sejarah, Allah Subhanahu wa taala memang seakan-akan memilih orang yang hadir di perang Badr. Jadi pada saat akan keluar pun, perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan siapa saja yang mau ikut, tidak ada paksaan, bukan kewajiban, untuk menghadang kafilah Quraisy, silakan. Makanya dari sekian ribu sahabat yang ada di Madinah pada saat itu, yang keluar cuma 313 bersama Nabi SAW, 314. Maka Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpin Quraisy, pemimpin Ansar dari kaum Khazraj. Beliau berkata, ya Rasulullah, di Madinah sebenarnya ada saudara-saudara kami yang tidak tahu kalau Anda mau berperang. Kalau mereka tahu Anda mau berperang, pasti mereka tidak akan meninggalkan Anda sama sekali. Bila Anda setuju, kata Sa'ad bin Mu'adz, kami akan buatkan buat Anda kemah di belakang, kemah ya, sebuah tenda kecil di belakang pasukan. Dan kami akan siapkan pula untuk Anda sebuah tunggangan yang terbaik dari unta. Bila kami menang, maka itulah harapan kami semua. Tapi bila kami kalah, maka Anda bisa segera menyelamatkan diri dengan menunggangi unta dan bertahan di kota Madinah sehingga Islam tidak hilang begitu saja. Nabi SAW pun mengatakan itu pendapat yang sangat baik. Lalu orang-orang Ansar pun membuat khemah untuk Nabi SAW, juga menyiapkan ya untuk Nabi SAW unta yang terbaik. Pelajaran dulu dari paragraf ini. Di sini bukan berarti ya, Nabi SAW pengecut, tanda kutip, atau dianggap Nabi SAW tidak ikut berperang. Kita perlu tahu semua lika-liku ya, kemudian keputusan yang diambil oleh Nabi SAW yang berhubungan dengan bagian daripada syariat, maka tidak mungkin beliau ambil sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, itu kan jelas firman Allah SWT, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa ma yantiku anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Enggak pernah Muhammad itu ngomong dari dirinya sendiri kalau berhubungan dengan syariat Allah SWT, tapi wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi kenapa Nabi SAW di sini tidak ikut di kancah peperangan? Karena perintahnya Allah begitu. Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk tidak ikut di kancah peperangan. Dan pada saat disampaikan oleh Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kami siapkan Anda khemah, Anda tunggu tunggangan, nanti kalau kami kalah Anda boleh selamatkan diri ke Madinah. Memang itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat Sa'ad menyampaikan, bukan cuma begitu saja Nabi SAW setuju, tapi karena Allah memang menyatakan memang kamu tidak ikut di kancah peperangan hai Muhammad dan tinggal di khemah itu, gitu kan? Dan Nabi SAW nanti hanya akan mendoakan. Juga pelajaran yang lain saudaraku, Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu sebagai manusia biasa, beliau sahabat, beliau ada kekhawatiran tentang Nabi SAW. Yang ini menandakan kita pun semua wajar kalau khawatir kita sakit, khawatir kita kalah, khawatir bangkrut kalau usaha. Itu kekhawatiran manusiawi sekali. Yang penting tugas kita bagi orang yang beriman adalah ikhtiar, ikhlas dulu, kemudian kita ikhtiar maksimal, selebihnya bertawakal kepada Allah. Itu senjata yang paling luar biasa. Ikhlas dalam mengamalkan, kemudian ikhtiar maksimal, coba maksimal, kemudian selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pada saat itu lalu membagi bendera-bendera perang. Ada bendera yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bendera yang dipegang oleh Muadz bin Umair, ya. Kemudian juga ada dipegang oleh sebagian orang-orang Ansar. Saat tiba pasukan Quraisy, mereka sempat bingung karena tidak ada sumur. Biasanya di lokasi peperangan itu ada saja sumur di sekitarnya sehingga pasukan kalau haus bisa minum gitu. Zaman dulu begitu. Lalu mereka siap-siap untuk perang. Begitu pula dengan muslimin. Saat melihat keadaan sudah akan terjadi peperangan, maka Nabi SAW lalu mengangkat tangan beliau di dalam khemah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat khusyuk. Sebagian buku sejarah mengatakan Nabi SAW betul-betul menghadirkan seluruh hatinya, fikirannya, dan kelihatan dari raut wajah beliau. Ya Allah, menangkanlah. Ya. Dan pada saat itu tidak ada seorang pun bersama Nabi SAW di khemah kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi SAW lalu menutupi wajah beliau dengan surbannya, dengan jubahnya, dan juga berdoa, Ya Allah, bila engkau membiarkan kekuatan ini, muslimin maksudnya, musnah, dikalahkan oleh orang-orang kafir, maka tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi yang akan menyembahmu. Kita ambil pelajaran dulu dari sini. Nabi Muhammad SAW dibiarkan oleh Allah sebagai manusia, gitu kan, meminta kepada Allah, minta, memohon. Ini sudah Nabi, sudah jelas. Sebelumnya ada ayat yang turun, juga kita bahas pada bulan yang lalu. Allah memberikan berita gembira bahwasanya kalau bukan menangkap kafilah, berhasil mengambil rampasan kafilah, dikembalikan kepada orang-orang muhajirin yang dirampok hartanya oleh Quraisy di Mekah pada saat hijrah ke Madinah, atau mereka akan melawan pasukan Quraisy dan menang. Tapi Nabi SAW sebagai manusia, fitrahnya juga menghubungkan janji Allah itu dengan doanya. Dan ini sering kita lihat dalam kehidupan para nabi, ya. Kita lihat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam juga sudah pernah kita bahas di awal-awal sirah. Pada saat mereka diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah, setelah Ka'bah jadi pun, apa kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam? Mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ini, upaya kami ini, gitu kan? Sesungguhnya kau maha mendengar dan maha mengetahui. Berarti para nabi pun, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tidak pernah lepas dari doanya, tidak pernah lepas untuk terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini inti daripada doa. Kalau Bapak Ibu berdoa hanya sekedar seperti orang kumur-kumur, pastikan tidak diterima oleh Allah. Hatinya ghafil, hatinya enggak hadir, tidak akan diterima. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang hadir di sini bilang, Ustaz, saya sudah 10 tahun berdoa minta disembuhin penyakit, belum sembuh-sembuh. Ya, koreksi dulu cara doanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dengan yakin Allah akan terima, dengan hadirkan fikiran. Tentu kalau kita mau yakin Allah terima, kita hadirkan, sampaikan hajat kita. Betul-betul kita sampaikan curhatnya, bahasanya, bahasa apapun kita gunakan, tapi dengan kehadiran hati, fikiran, betul-betul berharap, gitu kan? Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang ghafil, hati yang lalai, hati yang lalai. Baik, kembali kepada bahasan tadi. Lalu Nabi SAW terus berdoa pada saat musuh sudah berhadapan nih, tinggal tunggu komando saja. Kalau Nabi takbir maka terjadi peperangan. Sampai Abu Bakar merasa iba melihat keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam yang begitu prihatin terhadap sahabat-sahabatnya akan berperang. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, kasihanilah diri Anda dan ringankanlah doa Anda, sungguh Allah tidak akan menyusahkan Anda. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak jawab, lalu beliau tetap saja berdoa. Ada sedikit poin di sini yang saya susun, Bapak Ibu sekalian, beberapa kejadian luar biasa di Badar sebelum peperangan. Yang pertama adalah kisah seorang sahabat mencium perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat selesai dari sholat dan doanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari khemah lalu mengatur saf para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak membagi-bagi pasukan tetapi menyatukan semua bersatu. Jadi kelihatan pasukan itu 300 orang itu semua berada di satu tempat. Terdapat sebuah kejadian kecil pada saat itu. Pada saat Nabi SAW sedang mengatur saf mujahidin, dan seseorang dari Ansar yang kebetulan sangat gemuk sampai-sampai berdiri di saf, tubuhnya keluar dari saf itu. Jadi saking besarnya sampai perutnya kelihatan melewatin teman-temannya yang lain. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk mundur agar lebih rapi dan rapat ke saf sambil menekan ujung tongkat beliau ke perutnya, ke perut sahabat, tapi pelan-pelan, mundur kamu, gitu kan. Tiba-tiba saja sahabat tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, Anda telah menyakitiku. Maka aku ingin menuntut qisas." Jadi sahabat ini kesannya minta, sebagaimana Anda tusuk perut saya tadi tekan, saya juga mau tusuk perut Anda. Ini di kancah peperangan, gitu kan. "Ada apa denganmu?" para sahabat lain berkata. "Ini Rasulullah, Rasulullah cuma ngatur." Orang itu bilang, "Tidak, tetap saya minta qisas." Maka Nabi SAW pun lalu membuka baju beliau, tersingkap sedikit. Kemudian kebab sahabat itu tadinya ada baju tersingkap, lalu memberikan tongkat beliau, mengatakan, "Lakukanlah." Yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, pada saat melihat kejadian tersebut, sahabat tadi yang besar badannya itu tiba-tiba loncat memeluk Nabi, lalu mencium perut beliau. Nabi SAW bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Dia bilang, "Wahai Rasulullah," coba perhatikan bagaimana cintanya para sahabat ya. Kenapa sahabat ini tadi bilang begitu, "Ya Rasulullah, saya mau qisas"? Ini enggak muncul di benaknya orang yang mau berperang, gitu kan. Tapi muncul, bayangkan bagaimana bisa ada di benaknya. Dia bilang apa? "Sungguh telah nyata di depan kita semua ada peperangan yang akan terjadi dan mungkin aku akan mati. Sekarang peperangannya bisa aku terbunuh setiap saat. Maka walaupun aku mati, maka aku berharap akhir yang menyentuh kulitku adalah kulit Anda." Sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini kejadian memang sederhana tapi membuat menarik perhatian para ulama sejarah, gitu kan. Memang luar biasa gitu bagaimana diambil pelajaran dari paragraf ini juga, bahwasanya para sahabat sangat mencintai Nabi SAW dan mereka betul-betul menyentuh kulit Nabi pun sebuah perihal yang sangat besar bagi mereka, gitu kan. Berharap, "Ya Rasulullah, sebelum saya meninggal yang terakhir menyentuh kulit saya adalah kulit Anda," gitu. Dalam beberapa riwayat dikatakan, maka Nabi SAW mengatakan, "Kau sudah dapat apa yang kau inginkan. Kau sudah dapat apa yang kau inginkan," gitu kan. Sebagaimana juga pernah terjadi, Nabi SAW lagi tidur, kemudian beliau keringatan di rumah Ummu Hani. Maka Ummu Hani pun melihat ada keringat Nabi SAW, butiran yang jatuh dari tubuh beliau, diambil oleh Ummu Hani, ditaruh di botol. Pada saat ditaruh di botol keringat Nabi SAW itu, terus Nabi SAW kaget. Nabi mengatakan, "Ada apa? Apa yang kamu lakukan, wahai Ummu Hani?" Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya menjadikan keringat Anda minyak wangi buat saya." Tapi ini hanya terjadi pada siapa? Pada Nabi Muhammad SAW. Jangan keringatnya Ustaz Khalid. Ini hanya keringatnya Nabi SAW. Tidak ada keringatnya Kiai, tidak ada keringatnya Habib, tidak ada keringatnya siapapun yang bisa dilakukan seperti ini. Ini hanya Nabi SAW. Gitu kan? Karena beliau seorang Nabi. Jadi tidak mungkin lagi terjadi sekarang. Baik. Setelah kejadian tadi, maka tradisi orang Arab, ada yang terjadi yang kedua sebelum peperangan berkecamuk, ada namanya mubarazah. Mubarazah ini, Bapak Ibu sekalian, adalah duel antara dua jagoan, misalnya dari dua pasukan, mereka bertanding untuk membangkitkan semangat para pasukan, gitu kan, prajurit. Perang diawali dengan mubarazah, perang tanding secara individu, dan awal yang keluar dari pasukan Quraisy adalah Aswad bin Abi Aswad dari pasukan Quraisy ya. Ia maju depan pasukan muslimin dan bersumpah kalau tidak akan kembali ke pasukannya sampai ia meminum dari sumur muslimin. Jadi dia mau tunjukkan keberaniannya, bahwasanya kan sumur semua gak ada nih, sumur cuma satu. Jadi ada banyak sumur di tempat Badar, itu ditutupin semua oleh kaum muslimin, ditimbun semua. Jadi yang ada cuma satu sumur, pas di belakang pasukan umat Islam. Orang-orang Quraisy ini kehausan, airnya habis. Maka orang ini, Aswad bin Abi Aswad, keluar mengatakan, "Saya akan, siapa yang melawan saya?" Dan demi Allah, ya, dia bersumpah juga atas nama Allah. Tapi dia tidak faham apa yang dia ucapkan. Saya tidak akan kembali ke pasukannya sampai saya minum dari air kalian. Artinya, saya pasti akan menang dan tidak ada yang ngalahin saya bisa ambil air itu. Saat itu, dari pasukan muslimin keluarlah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Dan paman Nabi ini sudah pernah juga kita sebutin pada saat awal beliau masuk Islam ya, sebelum masuk Islam. Ya, salah satu kelebihan Hamzah ini orangnya sangat kekar, kuat, gitu kan. Dan orang-orang biasanya berburu rusa, dia berburu singa, gitu kan. Jadi tradisi waktu itu orang tidak, singa itu boleh dimakan bagi orang Quraisy, enggak apa-apa. Nah, orang-orang biasa berburu rusa, kelinci, gitu kan. Dia berburu singa. Dan singa itu suka dibawa, dipikul sama dia di punggungnya masuk ke kota Mekkah. Jadi orang Mekkah sudah tahu kalau Hamzah itu. Maka beliau sangat terkenal dengan kekuatannya. Lalu terjadilah duel yang sangat sengit hingga akhirnya Hamzah radhiyallahu anhu berhasil menebas salah satu kaki Aswad yang mengucurkan darah cukup banyak. Pada saat itu Aswad sudah enggak berdaya lagi karena darahnya terus mengucur. Lalu ia berusaha merangkak menuju ke sumur muslimin dan minum darinya agar ia memenuhi sumpahnya. Jadi sambil merangkak terus dan muslimin biarin aja. Dia sampai tiba di sumur, diambil air sedikit lalu kemudian dia minum, gitu kan? Untuk memenuhi sumpahnya, lalu ia dibunuh oleh Hamzah di kisah sumur dan Aswad adalah korban pertama di perang Badr. Kemudian keluarlah tiga orang sekaligus dari Quraisy setelah itu, terbunuh satu pertama tadi ya. Sekarang tiga orang keluar, mereka adalah pimpinan-pimpinan Quraisy, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini salah satu kepala suku, salah satu kepala suku. Kemudian ada Al-Walid bin Utbah, anaknya dia. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah, saudara Utbah. Mereka berkata, siapa yang mau tanding? Bapak Ibu kalau tahu, Abu Sufyan tahu ya, istrinya bernama, siapa yang tahu? Hindun. Hindun ini ya istrinya Abu Sufyan. Nanti di pembebasan kota Mekah, kalau kita bahas insya Allah perang, nanti pembebasan kota Mekah, Hindun dan Abu Sufyan nanti masuk Islam. Nah Hindun ini adalah anaknya Utbah. Jadi ini ayahnya Hindun nih, mertuanya Abu Sufyan. Itu kan. Al-Walid anaknya Utbah berarti saudara kandungnya Hindun. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah ini saudaranya Utbah, jadi pamannya Hindun. Jadi yang keluar ini sekarang adalah ayah kandungnya ya Hindun, kakaknya laki-laki dan pamannya saudara kandung ayahnya. Nanti ini yang kita titik beratkan di sini kenapa? Karena di perang Uhud nanti pada saat Hamzah terbunuh, ini yang membuat Hindun nanti sangat marah, gitu kan? Dan dia berusaha untuk membunuh Hamzah dengan budaknya. Ya, nanti akan kita bahas di perang Uhud itu. Tapi intinya seperti itu. Keluarlah tiga orang ini untuk menantang, ya, untuk menantang kaum muslimin. Pada saat itu keluar dari kaum muslimin tiga orang pula dari Ansar, semuanya Ansar nih. Mu'adz bin Afra, Auf bin Afra dan Abdullah bin Rawaha. Mu'adz bin Afra dan Auf bin Afra ini saudara kandung, adik kakak, gitu kan? Dan Abdullah bin Rawaha ini juga yang kita nanti akan titik beratkan, beliau adalah salah satu syuhada yang terbunuh di perang Mu'tah. Nanti pada saat melawan orang-orang Romawi. Utbah lalu berkata, siapa kalian? Ketiga muslimin itu lalu menyebutkan nasabnya. Jadi ini tradisi orang pada saat itu ya. Kalau sudah berhadapan. Dan mereka memang karena tertutup dengan baju-baju besi. Yang kelihatan cuma matanya. Biasa tidak saling kenal. Jadi walaupun di luar medan perang mereka saling kenal. Ini di medan perang tidak kenal lagi. Makanya ditanya, siapa kalian? Lalu disebutlah nasabnya. Saya Fulan bin Fulan bin Fulan. Dari orang Madinah misalnya. Utbah lalu berkata ya, kepada mereka, siapa kalian? Maka mereka menyebutkan nasab mereka. Utbah berkata, sungguh kalian dari turunan terhormat. Karena Utbah tahu ini orang-orang pimpinan-pimpinan dari Ansar di Madinah. Tetapi kami ingin berhadapan dengan anak-anak suku kami sendiri. Lalu Utbah berkata, wahai Muhammad, teriak dari dengan suara keras, kami ingin berhadapan dengan anak-anak kaum kami sendiri dan keluarkanlah yang sepadan dengan kami. Maksudnya setara dengan kami dari Quraisy. Jadi yang sudah masuk Islam tetapi memang sederajat dengan kami di mata suku kami, gitu kan? Di Quraisy, di Mekah. Jadi bukan di sini bahasanya bukan dari kalangan budak yang masuk Islam, memang betul-betul orang-orang suku Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, berdirilah wahai Ubaidah. Ubaidah ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu langsung Nabi. Jadi kita bisa lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditantang begitu, beliau tidak tunjuk orang lain. Beliau tunjuk dari kerabatnya sendiri karena Utbah sangat tahu suku yang sangat dimuliakan dan dihormati di Mekah adalah suku Hashim, suku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu betul-betul tidak disaingi di Mekah gitu, karena mereka dulu yang mengurus ya apa namanya Ka'bah, mereka mengurus memberikan makan dan minum jemaah haji. Dulu di awal-awal kita bahas sirah ada Abdul Manaf dan ada dua ya dari keturunan kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang akhirnya turun, yang satunya memegang pintu Ka'bah, itulah suku Abdul Manaf, dan ada suku Abdiddar yang mengurus untuk memberikan minum jemaah haji, gitu kan. Jadi ini dua suku hanya turunlah terus sampai ada Bani Hashim dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menunjuk Ubaidah, sepupu beliau, kemudian meminta kepada Hamzah, mengatakan berdirilah wahai Ubaidah, berdirilah wahai Hamzah, dan juga mengatakan kepada Ali yang merupakan ya sepupu beliau juga, mengatakan wahai Ali berdirilah. Tiga orang ini disuruh hadapin tugu tiga pimpinan Quraisy tadi. Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib adalah misanan Nabi SAW. Jadi Ubaidah tadi Nabi tunjukin nama ayahnya Harith. Harith ini adalah paman kandungnya Nabi. Ya, jadi anak Abdul Muttalib yang pertama itu bernama Harith. Anaknya adalah Ubaidah ini. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi SAW. Sementara Ali bin Abi Thalib sudah tahu adalah anaknya Abi Thalib, paman juga kandung Nabi SAW. Nabi SAW memilih yang terbaik dan sepadan secara nasab dengan Utbah dan anaknya serta saudara kandungnya. Dan mereka dari kerabat langsung Nabi SAW. Jadi Utbah memilih adik kandungnya, tadi Syaibah, dengan anaknya sendiri Al-Walid dipanggil berhadap. Nabi SAW menunjuk pamannya beliau sendiri dan kedua sepupunya. Utbah lalu berkata pada saat berhadapan, siapa kalian? Maka ketika sahabat ini berkata, kami Fulan bin Fulan, diperkenalkanlah dirinya. Lalu Utbah berkata, iya, kalian adalah orang-orang yang sepadan buat kami. Gitu kan? Yang pertama maju adalah Utbah melawan Ubaidah radhiyallahu anhu, Hamzah melawan Syaibah, dan Ali melawan Al-Walid. Ya. Jadi Utbah yang pimpinannya tadi, yang menantang untuk duel ini, dilawan oleh Ubaidah. Kemudian Hamzah melawan Syaibah, saudara kandungnya dia. Dan Ali melawan Al-Walid, anaknya Utbah. Ali radhiyallahu anhu hanya dengan beberapa gerakan saya sudah berhasil membunuh Al-Walid. Begitu pula menyusul Hamzah radhiyallahu anhu juga berhasil membunuh Syaibah. Tinggal Ubaidah dan Utbah yang saling memukul satu sama yang lain sehingga keduanya terjatuh. Tetapi belum mati. Maka Hamzah dan Ali mendekati Utbah dan membunuhnya. Lalu mereka berdua memikul Ubaidah ke pasukan muslimin. Dan selang beberapa saat saja Ubaidah akhirnya mati syahid karena pukulan tersebut. Dan Ubaidah radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang pertama mati syahid di dalam perang Badr. Dan nanti kita juga akan jelaskan di akhir nanti bahasan masalah perang Badr, bahwasanya perang Badr ini seperti saya bilang, orang-orang yang hadir itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena khusus orang yang sempat hadir di Badr, sempat ikut perang, itu Allah berfirman pada mereka kekal dalam Al-Qur'an, "I'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum." Berbuatlah apapun yang kalian suka, gitu kan? Sesungguhnya Allah sudah ampuni dosa kalian. Jadi orang-orang ahli Badr itu, subhanallah, setelah habis Badr pun, kalau mereka yang penting tidak murtad, berbuat dosa apa saja setelah Badr, Allah maafkan. Itu karena kelebihan, karena hadir di perang Badr. Jadi dipilih. Ubaidah radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang pertama mati syahid pada saat itu. Itu luar biasa. Gitu kan? Juga perlu saya beritahukan bahwasanya, saya ingatkan kembali ya, mati dalam Islam itu hanya satu. Orang kalau memang diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke medan perang, kata ulama, ya, siapapun yang masuk ke medan jihad, betul-betul jihad yang sedang terkumandangkan, dan dia betul-betul masuk ke medan jihad memang untuk berperang, maka pastikan yang ada di pasukan itu yang terbunuh nanti adalah orang yang paling memang ingin mati syahid. Kalau dia masuk ke medan perang tidak niat mau mati syahid, maka Allah tidak mudahkan dia untuk mati. Sampai ulama menyusun dari perang Badr sampai nanti peperangan Nabi SAW terakhir, sampai peperangan Khulafaur Rasyidin, sampai peperangan dinasti-dinasti Umayyah, Abbasiyah, ada bukunya khusus membahas itu, berapa jumlah orang yang mati syahid dari jumlah sekian banyak pasukan. Jadi bisa dihitung jari, cuman berapa orang yang mati di kancah peperangan, kita bisa bayangkan tuh. Sementara peperangan zaman dulu orang berhadapan, saling bunuh-membunuh gitu kan. Tapi dengan kena sobekan, luka mungkin iya, tapi yang terbunuh tuh dihitung jari. Sama halnya dengan sekarang. Sampai zaman sekarang pun itu saya temukan bukunya disusun, itu luar biasa gitu. Sampai sekarang pun jumlah yang mati syahid itu bisa dihitung jari. Kalau masuk peperangan, walaupun dengan senjata teknologi sekarang, bisa dihitung jari orang yang mati syahid dibandingkan dengan orang yang masih hidup ya. Perbandingannya dengan orang yang masih hidup. Baik, orang mati syahid tentu punya kelebihan banyak sekali, gitu kan? Sebagaimana juga sudah pernah saya titik beratkan, saya ulangi lagi beberapa poinnya. Mati syahid, pertama tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tiga golongan yang tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah, tidak hancur. Para nabi-nabi, syuhada, dan para penghafal Al-Quran. Yang kedua, kelebihan orang yang mati syahid, Bapak-Ibu sekalian, dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu dicuci, dibersihkan kotorannya, tidak perlu pakai kain kafan. Langsung dikubur dengan bajunya. Yang dia mati itu dikubur dengan itu langsung. Sebagaimana nanti kita lihat bagaimana para sahabat yang mati syahid di Badr dilakukan begitu oleh Nabi SAW. Yang ketiga, Nabi SAW menjamin mereka tidak ditanya lagi oleh mungkar nakir. Enggak ada lagi pertanyaan, siapa Tuhanmu, siapa Nabi, bapak kitabmu, itu enggak ada lagi. Enggak ada lagi fitnah kubur. Pokoknya sudah pastilah dia sudah langsung jadi taman dari taman surga. Itu kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang keempat, mereka akan dibangkitkan di mahsyar nanti pada hari kiamat dalam kondisi tubuhnya yang luka mengeluarkan darah, tetap netesin darah, gitu kan? Dengan izin Allah, dan darah itu mengeluarkan bau yang sangat wangi sampai baunya sama dengan bau kasturi, yang orang di sekitar itu tahu kalau orang ini mati syahid. Yang keempat, ya, yang kelima, mereka tidak ada hisab. Enggak ada hisab lagi, enggak ditimbang lagi amalnya. Udah selesai. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid diampuni semua dosanya. Semua dosanya kecuali hutangnya. Ya, jadi kalau hutang masih tergantung, maka hutang berbeda. Tapi selain daripada itu semua dibersihkan. Dosa besar, dosa kecil dengan mati syahid semua diampuni. Dan ada hadis lain mengatakan kalau dia terbunuh syahid di air, maka diampuni dosanya walaupun termasuk utangnya. Gitu kan? Kalau terbunuh di dalam air, jadi peperangan di lautan. Jadi di sini juga kita lihat nanti ada tingkatan-tingkatan orang mati syahid, mati di darat beda dengan mati di air. Begitu pula kalau orang berperang melawan ahli kitab dengan melawan orang-orang lain. Kalau kita berperang melawan Yahudi, melawan Nasrani, itu pahala syahadanya dua. Pahala mati syahidnya double. Sementara orang kalau dibunuh dengan orang selain ahli kitab, maka pahala syahadanya atau mati syahidnya satu. Ya, sebagaimana Nabi SAW sabdakan. Kemudian kelebihan yang keberapa? Yang keenam, ya, mereka akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Gitu. Tadi tanpa hisab, jadi ini tidak dihisab lagi amalnya dan masuk surga lagi tanpa hisab. Gitu kan? Jadi masuk surga dari awal-awal golongan yang masuk surga. Kemudian yang ketujuh, mereka menempati surga Firdaus. Surga yang tertinggi, pintu ke-8 derajat ke-100. Yang memang dihuni oleh 4 golongan saja. Para nabi-nabi, syuhada, siddiqin, dan orang-orang yang saleh. Gitu kan? Kemudian yang luar biasa adalah dia bisa memberikan syafaat 70 keluarganya. Jadi 70 keluarganya, selama keluarganya itu enggak punya indikasi kekufuran, ya, maka bisa ditunjuk sama dia. Ini ikut sama saya, langsung ikut sama dia 70 orang. Ya, 70 orang masuk surga tanpa hisab gitu kan. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah mereka pada saat sudah meninggal di dunia pun ruhnya itu akan dibawa, ya, di pelatuk burung gitu kan, disebutkan seperti dalam hadis, yang akan membawa ruh itu terbang di sekitar surga melihat istananya di surga. Jadi enggak ada sama sekali rasa takut bagi orang yang mati syahid. Dia hanya menghadapi satu proses, tunggu musuh menusuknya dia mati, gitu kan. Sementara sudah saya bahasakan tadi di awal, juga saya titik beratkan sekarang, bahwasanya mati dalam Islam cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang dimakan ikan, orang yang diterkam hewan ganas di hutan, semua itu orang yang kena bom meledak, semua itu enggak ada masalah buat orang yang mati. Karena mereka hanya merasakan satu, sakaratil maut. Malaikat datang mencabut ruhnya. Jadi walaupun orang itu di tengah-tengah musuh, ditusukin, sudah mati, sudah dicabut ruhnya, enggak ada rasanya. Enggak ada masalah buat dia. Makanya kata Nabi SAW, orang yang mati syahid tidak merasakan kecuali sakaratil maut, yang itu pun hanya seperti gigitan semut saja. Gitu kan? Sebentar selesai setelah itu. Maka semua fadilah tadi bisa didapatkan oleh dia. Baik, akhirnya terbunuhlah 3 korban tadi, orang-orang Quraisy, Utbah sama saudaranya Syaibah dan anaknya Walid. Quraisy melihat hal tersebut tidak mau lagi bertanding karena mereka terpukul dengan terbunuhnya 3 orang sekaligus dari pimpinan mereka. Quraisy lalu siap-siap untuk menyerang. Melihat keadaan tersebut, maka Nabi SAW lalu memerintahkan suatu perintah yang pada saat itu dianggap aneh, ya, bagi pasukan muslimin dan pasukan orang-orang Quraisy. Tapi ini salah satu strategi perang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat jitu. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Turunlah kalian dari tunggangan kalian semua dan duduklah di tanah serta lindungi diri kalian dari anak-anak panah dengan baju-baju besi dan perisai kalian." Quraisy pada saat itu waktu melihat kejadian tadi, semua pasukan duduk di tanah. 300 orang ini lebih 313 ini semua duduk di tanah. Lalu mereka pegang perisai melindungi diri mereka. Jadi kalau ada panah dilempar, kena perisai itu, gitu kan? Jadi mereka semua duduk menutupi dirinya dengan perisai. Jadi seperti berbentuk besi semua, gitu kan? Melindungi diri mereka. Orang-orang Quraisy sempat bingung pada saat itu karena mereka belum pernah mengetahui strategi perang seperti ini. Bingung bagaimana menyerangnya, gitu kan? Tradisi orang Arab pada saat itu kalau berperang cuma satu saja caranya. Jadi mereka nyerang nih. Nanti yang diserang itu mempertahankan diri. Setelah itu pasukan yang menyerang kembali ke tempatnya. Lalu yang musuh menyerang, yang sana menahan. Begitu terus sampai ada yang kalah. Strategi perang pada saat begitu. Maka mereka bingung, ini pasukan muslimin tidak menyerang, juga tidak akan menahan mereka nanti, karena hanya menahan anak panah gitu. Nabi SAW bersabda, biarkan mereka menyerang terlebih dahulu. Bila kalian didekatin, maka lawanlah mereka. Jadi nanti kalau sudah dekat, baru kemudian keluarkan senjata kalian, baru menyerang secara tiba-tiba gitu. Bila kalian diserang dengan anak panah, maka berlindunglah di belakang perisai dan baju besi kalian. Quraisy lalu mulai menyerang dengan berjalan perlahan mendekati muslimin dan memperbanyak serangan dengan anak panah. Muslim yang paling pertama mati syahid setelah Ubaidah adalah salah seorang budak Umar bin Khattab yang terkena ya panah orang-orang Quraisy. Tapi di sini mohon maaf saya tidak temukan nama orang ini. Baik, ada kisah yang lain berhubungan juga dengan peperangan. Ini sebelum kancah peperangan terjadi ribut ya. Bertemunya dua pasukan gitu. Ada kisah Haritsah bin Suraq radhiyallahu anhu, seorang sahabat lagi. Terdapat ya, lalu pada saat itu ya, sementara anak panah banyak diserang lempar oleh orang-orang Quraisy. Terdapat sebuah anak panah yang tidak jelas. Orang-orang tidak tahu ini dari kaum muslimin atau dari orang-orang kafir Quraisy. Karena Nabi SAW bilang kalau mereka sudah menyerang dan mereka mendekat barulah kalian menyerang. Sempat atau orang-orang Quraisy sudah mendekat, anak-anak panah mereka sudah banyak yang tertancap di perisai-perisai. Ada sebagian muslimin yang melepaskan juga anak panahnya ke arah orang-orang Quraisy, gitu kan? Karena sudah mendekat. Maka ada sebuah anak panah yang sempat mengenai seseorang yang bernama Haritsah bin Suraq radhiyallahu anhu. Dan akhirnya dia terburu dengan anak panah itu. Tapi karena banyaknya anak panah yang sedang ya di atas udara, akhirnya kena di pasukan Quraisy, kena di pasukan muslimin, gitu kan? Maka bingung, ini panah dari pasukan Islam yang kena dia atau dari pasukan orang Quraisy. Setelah selesai perang Badar, ibunya, ibu Harithah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan keadaan anaknya. Apakah mati syahid karena kena panah dari orang Quraisy atau terbunuh dari tangan muslimin yang tidak sengaja? Dan itu pun kalau memang betul, apakah dia terbunuh juga syahid dianggap kena di kancang peperangan? Ibu Harithah berkata, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku bagaimana dengan keadaan anakku Harithah. Mintalah petunjuk kepada Allah. Apakah dia mati syahid dan di surga sekarang? Kalau dia betul-betul sudah di surga, maka aku akan bersabar dan bersyukur kepada Allah. Bila selain itu, maksudnya jangan sampai dia matinya bukan syahid, sehingga dianggap dia masuk ke neraka kah, atau ada masalah dalam hidupnya, maka pasti Allah akan melihat apa perilakuku. Maksudnya ini orang Arab biasa bilang, Allah akan lihat perilakuku. Maksudnya nanti saya akan buat perbuatan yang membuat Allah tahu kalau saya sedang sedih. Maksudnya dia akan menangis terus, dia akan rengek, dia akan menyesal dan seterusnya. Lalu Nabi SAW mendapatkan informasi dari langit yang luar biasa. Kata Nabi SAW, Allah menyampaikan gitu kan, ada apa denganmu wahai Ummu Harithah? Apakah engkau sudah gila mengira bahwasanya anakmu itu tidak mati syahid? Sungguh dia telah mendapatkan bukan cuma satu surga, tapi kedelapan pintu surga. Anakmu Harithah mendapatkan di setiap tingkatan pintu itu ada istana. Dan anakmu betul-betul mati syahid. Saat mendengarkan perkataan Nabi SAW, maka Ummu Harithah pun pulang ke rumahnya dengan wajah berseri-seri. Kita bisa lihat di sini pelajaran yang pertama dari paragraf ini, ibu-ibu sekalian, bahwasanya target para sahabat itu memang mati syahid. Dan semua pasukan muslimin kalau masuk di medan perang itu targetnya bukan pulang. Jadi memang mereka sudah ingin meninggal dunia supaya mendapatkan fadilah mati syahid. Inilah perbedaan dasar antara pasukan muslimin dengan pasukan orang-orang kafir. Orang kafir berharap mereka bisa pulang tidak lumpuh, tidak cacat, tidak mati kalau perlu, dan pulang membawa uang atau penghargaan yang dikasih. Kalau para mujahidin, kalau mereka pulang tidak mati syahid, malah mereka sedih. Tidak butuh penghargaan, tidak butuh bintang, tidak butuh ya pujian. Mereka membutuhkan mati syahid itu. Kemudian kita bisa lihat juga di sini bagaimana seorang ibu yang mukminah, Ummu Harithah radhiyallahu anha. Beliau bukannya menangis dengan matinya anaknya, gitu kan, karena kematiannya bukan. Malah beliau datangi Nabi SAW dan menanyakan, ya Rasulullah, anak saya ini beritahukan mati syahid atau tidak? Kalau dia mati syahid, Allah sampaikan, maka saya akan bersabar dan bersyukur. Udah alhamdulillah kalau gitu. Bayangin ibunya bersyukur kalau anaknya mati. Ini karena ibunya sangat faham, orang yang mati syahid juga bisa memberikan perlindungan untuk ya ibunya sendiri. Dan ingat Bapak Ibu sekalian sebuah poin penting, kalau ajal kita sudah datang, pada detik itu tetap kita akan mati. Kita di kancah peperangan kah, kita lagi di ranjang kah, kita lagi makan kah, lagi setir mobil kah, lagi di rumah sakit kah, lagi ziarah teman kah, lagi bermain kah, lagi berdagang kah, pokoknya kalau sudah detik yang saatnya kita meninggal, kita akan mati. Makanya pada saat kita tahu kita akan mati, toh juga pada saat itu, maka Allah menuntun kita untuk bisa mati yang terbaik, yaitu mati syahid. Saking pentingnya untuk berharap mati syahid ini, sampai kata Nabi SAW dalam hadis sahih, man talaba syahadata bisidq ballagahu Allahu manazil asyuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang minta kepada Allah dengan tulus, ya Allah mudah-mudahan pada saat saya mati ini saya mati syahid ya Allah, terus minta kepada Allah dengan tulus, maka Allah akan memberikan dia kedudukan orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi kita disuruh memang minta tutup dengan itu, gitu kan? Kita minta tutup hidup kita dengan mati syahid. Dan juga sudah pernah saya titik beratkan kan, mati syahid itu bisa yang paling tinggi mati di medan perang. Kemudian termasuk mati kebakaran, tenggelam, kena penyakit perut, ya, kusta. Kemudian orang yang mati membela hartanya, membela keluarganya, membela kehormatannya. Kemudian juga termasuk mati syahid orang yang atau wanita yang meninggal pada saat melahirkan. Ini semua adalah orang-orang yang mati syahid, gitu kan? Jadi ada macam-macam, ada ragamnya. Tapi intinya kita tidak usah sebutkan jenis tertentu. Kita cuma bilang ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengaruniakan hamba pada saat meninggal dengan mati syahid. Baik, ada kisah yang lain, kisah Umair bin Hammam radhiyallahu anhu. Saat pasukan Quraisy mulai menyerang, ya, Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk menyerang pula. Namun sebelum Nabi SAW kembali ke kemah untuk sholat dan berdoa untuk kemenangan Muslimin, beliau SAW sempat bersabda begini. Jadi pada saat Quraisy sudah makin dekat, serangan-serangan sudah mulai, para sahabat juga sudah mulai mau menyerang, Nabi SAW waktu sambil jalan sambil bersabda, waktu sudah mau, oke, kalian sekarang seranglah, sambil beliau bersabda begini, demi Allah, semua sahabat waktu itu yang dekat beliau dengar, tidak seorang pun dari kalian terbunuh di sini dalam peperangan ini, kecuali ia pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi, gitu kan? Saat itu ada seorang sahabat yang luar biasa bernama Umair bin Hammam radhiyallahu anhu, kebetulan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sedang memakan beberapa butir kurma yang ada di tangannya. Jadi sambil teman-temannya sudah mulai baju menyerang, dia masih memakan kurma tersebut di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa yang tadi Anda katakan tuh? Coba ulangi." Yang itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah wahai Umair, tidak seorang pun dari kalian terbunuh dalam peperangan ini kecuali ia pasti akan masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Lalu Umair berkata, "Bakhin, bakhin." Bakhin ini dalam bahasa Arab berarti bagus sekali, sangat bagus, sangat indah gitu perkataan Anda. Maka Nabi SAW berkata, "Kenapa engkau berkata begitu wahai Umair?" Umair bilang, "Ya Rasulullah, sungguh aku akan masuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya dengan menunggu orang Quraisy ini membunuh aku? Hanya tunggu dia tusuk atau kena anak panah satu?" Kata Nabi SAW, "Iya." Umair lalu segera ya membuang kurmahnya, gitu kan, yang masih dia pegang. Lalu berkata, "Demi Allah, bila aku harus menunggu kurma ini habis, sungguh kehidupannya masih lama." Gitu kan. Lalu beliau pun lari, maju ke depan, menyerang orang-orang Quraisy sampai akhirnya terbunuh mati syahid. Terbunuh mati syahid. Ini juga pelajaran yang luar biasa, bagaimana para sahabat tidak pernah ragu, saudaraku. Bukan masalah kasus ini membunuh orang kafir, jangan dibahas, jangan terkurung dengan sebuah poin yang akhirnya membuat kita menilai negatif jihad. Bukan karena kasuistik kita harus membunuh orang kafir, bukan. Orang kafir itu targetnya bukan dibunuh, didakwain. Tetapi pada saat tiba saat perintah Allah, pada saat itulah ingin dibuktikan. Azan nih, perintahnya sholat, udah tinggalin semua pekerjaan. Nah itu yang dimaksud. Jadi bukan karena kasus masjidnya bagus, bukan karena kasus semua orang ada yang ke masjid, bukan karena apa, tapi indikasinya memang karena ada panggilan dari Allah nih, saya datang. Jadi beda ya, sama dengan pada saat berperang, kasuistiknya di sini dia mau menyerang musuh, memang karena Allah menjanjikan mati syahid, Allah mencintai orang yang berperang, maka karena itu niatnya. Akhirnya dia pun mati syahid radhiyallahu anhu dan dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga. Kasus yang lain terjadi pada saat peperangan sudah mulai berkecamuk, turunnya para malaikat. Nabi SAW lalu kembali ke kemah dan peperangan pun berkecamuk. Sementara Nabi SAW berdoa, tiba-tiba saja beliau SAW mengantuk berat. Dan saat terjaga, wajah beliau SAW berseri dan berkata kepada Abu Bakar yang kebetulan pada saat itu menemani Nabi SAW dalam kemah, "Gembiralah, bergembiralah wahai Abu Bakar." Jadi Nabi SAW sempat tidur sejenak. Ternyata belum mimpi, gitu kan? Sejenak. Lalu kemudian bangun, ini peperangan lagi berkecamuk nih. Nabi SAW mengatakan, ya, "Gembiralah wahai Abu Bakar." Abu Bakar berkata, apa kira-kira berita gembira itu wahai Rasulullah?" Nabi SAW bersabda, "Telah datang kepadaku Jibril sekarang ini. Allah telah utus Jibril datang dengan menunggangi kuda putih dan bersamanya 1000 malaikat lainnya." Perlu ditahu juga di sini bahwasanya belum pernah malaikat partisipasi dalam peperangan apapun sebelum Badar. Tapi karena agungnya peperangan Badar sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kemah beliau dan menggenggam tanah. Perhatikan ini perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sembarangan orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam tanah kemudian melemparnya ke arah pasukan sambil berkata, ya, "Sungguh terhina wajah-wajah kalian wahai musuh Allah." Beberapa sahabat yang pada saat itu masih kafir, nanti jadi sahabat ya, di perang Badar sempat ikut dengan pasukan Quraisy. Apa dia bilang? "Demi Allah, tidak seorang pun dari kami kecuali matanya kena tanah yang dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi tanah yang dilempar itu ke arah Quraisy, semua 1000 orang itu kena semua matanya pasir itu. Dengan hikmah Allah sementara, dan ini ulama masukkan salah satu mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelemparan tanah tersebut disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal, urutan 8 ayat 17 sampai 18 yang Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wama ramaita idz ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha samii'un 'aliim dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin." Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka hai Muhammad, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan pula kamu yang melempar ketika kamu melempar tanah itu, tetapi Allah lah yang telah melemparnya. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang yang beriman dengan kemenangan yang nyata dan baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Itulah karunia yang Allah limpahkan kepada hai Muhammad, dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Juga Allah SWT menceritakan di dalam surah Al-Anfal, ya, di ayat 9 sampai 10 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu hai Muhammad, lalu diperkenankan bagimu, sungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang berturut-turut turun. Sebagian ulama mengatakan turunnya berturut-turut, sekian jumlahnya, kemudian datang lagi sekian, sampai totalnya 1000. Ada juga yang dimaksud dengan turun berturut-turut adalah turun sambil turun dari langit, ya, yang awal sudah turun, yang lainnya masih kesambung ke langit, gitu. Ya, ini sebagian yang disampaikan oleh ulama tafsir. Dan Allah tidak menjadikan bala tentara itu melainkan berita gembira, dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya, dan kemenangan hanya sisi Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari ayat ini, dari dua ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada siapapun yang Dia inginkan dari hamba-hambanya, yang penting ketulusan. Dan Allah memiliki pasukan dari para malaikat, dari para malaikat. Pernah ada seseorang, kisah nyata ya, sedang merukia, mengobatin orang yang kerasukan setan. Lalu sempat orang yang baca rukia ini mengatakan, "A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim." Saya menjawab, seorang kisah nyata ya, sedang merukia, mengobatin orang yang kerasukan setan. Lalu sempat orang yang baca rukia ini mengatakan, "A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim." saya menjauhkan diri atas dengan nama zat yang maha mendengar Allah, gitu kan, yang maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Tiba-tiba syaitannya teriak, aduh kesakitan, sambil dia lari dan mengucapkan kalimat, gitu kan, sungguh kamu sudah mengutus kepada saya banyak sekali malaikat. Jadi ternyata dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam kisah ini, pengalaman ini, itu Allah utus malaikat yang menggebukin syaitan yang sedang mengganggu. Jadi Bapak Ibu enggak usah takut sama sekali. Pada saat kita jalan di tempat gelap, mulai syaitan-syaitan itu cuma bisa buat merinding, mulai deg-degan, itu saja, enggak lebih daripada itu. Enggak lebih daripada itu. Kalau kita berlebihan dalam takut atau pernah bersekutu dengan syaitan, baru kita bisa lihat jelmahannya. Kalau enggak bakalan. Tidak bakalan, mustahil. Manusia adalah pemimpin jin, khalifah. Manusia ini pemimpin hewan-hewan, semuanya tunduk ya, dengan izin Allah semuanya. Wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Allah memudahkan kalian semua tunduk pada kalian, hai manusia, semuanya. Tidak pernah ada nabi diutus dan rasul dari jin, tidak ada. Tapi dari manusia. Kalau syaitan itu bisa menguasai, bisa mengalahkan manusia, kita semua jadi budaknya. Dan kebanyakan syaitan-syaitan ini ada yang berani mau mengganggu manusia justru karena manusia itu memulainya. Misal nanti ada hari kiamat dikatakan oleh Allah SWT kepada para jin, kalau istakthartum minal ins, wahai jin-jin, kalian sudah terlalu banyak menyesatkan manusia. Apa jin-jin bilang? Ya Allah, manusia-manusia ini yang datang kepada kami nih, sengaja datang ke gunung gelap, sengaja datang ke kuburan, wahai syaitan, kasih sesajen. Enggak perlu. Dia yang sengaja minta-minta sama syaitan. Padahal syaitan itu lebih bawa, itu di bawah dia, naungan dia. Manusia khalifah memimpin. Kita yang mengatur sebenarnya, gitu kan? Hukum Allah dari para nabi-nabi manusia. Yang akhirnya jin-jin pada ikut. Kenapa manusia minta tolong sama orang bawahannya, gitu kan? Manusia enggak boleh. Mereka yang dipimpin semestinya. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya manusia jadi ketakutan. Makanya di sini tidak boleh takut, ya. Allah Subhanahu wa taala punya penjaga kita yang sangat luar biasa. Banyak sekali. Mulai kita merasa takut, mulai ada yang mengganggu, ada yang membuat zalim, maka hanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengirimkan bala bantuannya. Seorang juga ya, wartawan dari Rusia masuk Islam di tahun 90. Bukunya sangat terkenal tuh di Rusia, dia tulis bagaimana saya masuk Islam. Ternyata pada saat terjadi peperangan antara pasukan Rusia, pada suatu hari pasukan Rusia itu menyiapkan pasukannya yang paling luar biasa, yang dianggap ini pasukan ya pilihan, dengan tank-tanknya, pesawat tempurnya, helikopternya, dengan jumlahnya yang sangat banyak, itu akan berhadapan dengan mujahidin di sebuah tempat yang terbuka, padang pasir, dan ada gunung-gunung batu di situ. Wartawan ini berada di pasukan orang-orang kafir, karena dia masih kafir. Dia naik ke atas bukit yang tinggi yang kira-kira dia tidak terjangkau, dia lihat dari jauh. Lalu kemudian dia mulai tulislah, peperangan mulai terjadi, mulai detik ini, dia tulis informasi, terus gitu kan. Pada saat dia lagi asyik melihat, mulai terjadi peperangan, dia bilang tiba-tiba waktu saya angkat kepala saya, lihat ke arah pasukan Islam, saya melihat ada banyak sekali pasukan yang datang dari langit. Semua pakai baju putih, yang tidak terputus-putus gitu. Banyak sekali, dia lihat dengan mata kepalanya, Allah berikan dia lihatnya. Dan pada saat itu tidak tersisa satupun dari pasukan Rusia yang masih hidup. Semua tanknya rusak, semua pesawatnya hancur. Padahal pasukan umat Islam di depannya sedikit, senjatanya biasa sekali. Ada seorang mujahid pernah ditahan oleh orang Rusia. Kisah-kisah nyata, ini tahun-tahun 90-an ya. Pada tahun memang waktu itu fatwa mendunia ulama bahwasanya jihad sedang berkecamuk di Afghanistan. Tahun 90-an, saya tidak bicara yang terakhir-terakhir ini karena masih khilaf di antara ulama, bahkan banyak ulama mengatakan tidak masuk dalam kategori fatwa umum, tapi yang tahun 90 itu berbeda. Ada satu orang lagi ditawan gitu kan oleh orang Rusia, pimpinan Rusia. Lalu orang Rusia ini bilang kepada mujahid ini, "Sebelum saya bunuh kamu, saya ingin tanya kepada kamu satu hal. Kira-kira apa yang membuat, senjata apa yang kalian buat, yang kalian pakai sampai bisa menghancurkan tank-tank kami?" Sementara setiap mujahid yang ditangkap itu senjatanya yang paling canggih itu ada sebuah senjata dulu namanya Kalashnikov. Itu senjata yang paling dianggap luar biasa bagi muslimin, bagi mujahidin. Bagi orang Rusia itu paling biasa, senjata yang paling sederhana, gitu kan. Jadi masih banyak dari atasnya. Tapi kok bisa setiap mujahid ditangkap pasti itu senjatanya? Bagaimana bisa senjatanya jatuhin pesawat, jatuhin helikopter, ngerusak tank-tank? Si mujahid ini kisah nyatanya, dia pikir dia pasti akan dibunuh juga kok. Dia bilang gini, jangankan senjata-senjata kami ini, Pasir kalau saya ambil, saya lempar ke tank kamu bisa membakar. Si pimpinan Rusia bilang, pasir kamu bisa bakar tank saya? Dia bilang, iya. Buktikan, kalau kau bisa buktikan, saya tidak bunuh kamu. Dia bilang, baik, tapi saya mau sholat dulu 2 rakaat. Nah, sholatlah dia. Dalam sujudnya dia berdoa begini. Ini dia kisahin sendiri kisahnya. Dia bilang, ya Allah, sungguh engkau tahu aku hanya ingin menakut-nakuti musuhmu. Dan engkau tahu, ya Allah, sunnahmu tidak mungkin pasir bisa bakar tank. Gitu. Tapi buktikan, ya Allah, kebesaranmu. Udah. Selesai salam, dengan penuh keyakinan, dia akan dibunuh nih, selamat atau mati. Dia ambil pasir, dia bertakbir, Bismillah Allah Akbar, dilempar ke tank, terbakar. Dan luar biasanya, api di tank ini loncat ke tank sebelah. Bakar lagi sebelahnya, bakar lagi sebelahnya. Memang saya bilang, berhenti, berhenti. Gitu kan. Disuruh berhenti. Udah, kamu bebas. Gitu. Ya. Jadi tanknya sampai terbakar dengan pasir, tidak bisa dibayangkan bagaimana bisa terjadi. Gitu kan. Nggak mungkin. Dan banyak ada ratusan mungkin ribuan kisah yang seperti ini yang luar biasa. Di medan perang gak bisa dibayangin gitu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berikan ya kemenangan-kemenangannya. Baik, kisah yang lain, kisah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Nabi SAW memerintahkan agar muslimin tidak membunuh Abu Bukhturi. Abu Bukhturi ini salah satu pimpinan Quraisy, karena ialah yang telah membatalkan pemboikotan terhadap Nabi SAW dengan Bani Hashim. Nabi SAW, Bani Hashim dan Bani Muttalib dengan orang Quraisy. Masih ingat ya, waktu kisah Mekah sebelum hijrah ke Madinah, itu pernah ada orang-orang Quraisy memboikot Bani Hashim, Bani Muttalib, gitu kan. Mereka tidak boleh dinikahi, tidak boleh ditransaksikan, jual beli, dan seluruh pengikut Nabi SAW semuanya ya dilakukan hal yang sama. Maka ada seseorang bernama Abu Bukhturi. Abu Bukhturi ini dialah yang apa namanya sempat merobek, mau niat membentuk segelintir orang-orang Quraisy untuk merobek Saqifah. Ada sesuatu yang ditulis dari kulit unta di Ka'bah yang menulis semua Quraisy harus memboikot Bani Hashim, Bani Muttalib. Dia yang datang kemudian sampai akhirnya membuat orang Quraisy sepakat menyoroti Abu Jahal supaya tidak ada lagi surat itu. Di perang Badar sempat Abu Bukhturi ini ikut berperang, ya, ikut berperang. Maka Nabi SAW titip pesan, jangan bunuh ya Abu Bukhturi. Jangan bunuh Abu Bukhturi. Karena dialah yang telah membatalkan pemboikotan. Juga Nabi SAW melarang membunuh siapapun dari Bani Hashim. Dari sukunya Nabi jangan dibunuh, Bani Hashim. Terutama pada saat itu ada pimpinan Bani Hashim, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ini paman kandungnya Nabi. Sebenarnya Abbas ini sudah lama mau masuk Islam, gitu kan? Tapi karena dia masih berada di posisi di Mekah kepala suku menggantikan ya Abdul Muttalib sendiri, dia menggantikan saudaranya ya Abu Talib, paman Nabi. Setelah meninggal Abbas yang menggantikan posisinya. Maka dia pada saat perang Badar terjadi terpaksa mewakili sukunya ikut perang. Kata Nabi SAW, jangan bunuh Abbas kalau kalian temuin. Salah seorang dari sahabat yang terkenal bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, waktu itu kebetulan dia sangat marah dengan orang Quraisy karena beberapa kerabatnya sempat dibunuh, gitu kan, oleh orang-orang Quraisy di peperangan tadi ini, di perang Badar ini sudah ada yang terbunuh. Juga pernah ada kerabatnya yang ke Mekah terus dibunuh oleh orang Quraisy. Maka Hudzaifah ini sempat jengkel sama orang Quraisy, memang dia mau balas dendam, dia mau harus juga membunuh orang-orang Quraisy ini. Waktu Nabi SAW ucapkan kalimat tersebut, Hudzaifah sempat mengucapkan kalimat yang akhirnya dia sesali seumur hidupnya. Dia bilang, waktu Nabi bilang, jangan kalian bunuh Bani Hashim, terutama Abbas, paman kandungku. Semua sahabat terima, baiklah, kalau ketemu Abbas dihindarin, gak diserang gitu. Lalu Hudzaifah waktu dengar itu dia bilang, apakah kami melihat orang-orang Quraisy membunuh sanak kerabat kami, dan kami membiarkan mereka? Demi Allah, bila aku ketemu dengan Abbas, pasti akan aku hantamkan pedangku ini di wajahnya. Jadi ternyata apa yang Nabi ucapin ditentang oleh sahabat ini. Nabi SAW saat mendengar pernyataan Hudzaifah berkata pada saat itu, maka Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab yang sedang berada di sebelah Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, maaf, waktu Hudzaifah mengucapkan kalimat tersebut, ya, maka Nabi SAW berkata kepada Umar yang sedang ada di sebelahnya, wahai Umar, apakah engkau akan membiarkan paman nabimu dibunuh? Umar berkata radhiyallahu anhu, mengangkat pedangnya, tidak ya Rasulullah, bahkan izinkanlah aku untuk menebas lehernya Hudzaifah, karena sungguh ia telah terjangkit penyakit kemunafikan. Maka kata Nabi SAW, jangan, biarkanlah dia, jangan dibunuh. Hudzaifah pada saat terjadi selesai peperangan Badar nih, kita sedikit keluar dulu selesai peperangan, Dia berkata, sungguh aku tidak tahu kenapa aku mengucapkan kalimat tersebut, dan masih saja kalimat tersebut membebani aku selama aku hidup, dan tidak akan terbayar kecuali aku mati syahid. Akhirnya Hudzaifah mati terbunuh di perang Yamamah pada saat melawan Musailamah al-Kadzdzab. Jadi nanti setelah di zaman Abu Bakar, barulah Hudzaifah akhirnya terbunuh mati syahid. Tapi ini terjadi ya pada saat itu karena adanya, ulama mengatakan sebab daripada Hudzaifah mengucapkan, yang pertama adanya godaan syaitan, dan syaitan bisa masuk kepada manusia menggoda walaupun nabi. Jadi, sempat pasti bisa digodain sama syaitan, tapi para nabi dibongkarkan kedoknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kasus Nabi Musa kan. Nabi Musa waktu membunuh, ya kan, waktu tidak niat membunuh, dia cuma niat ingin membela waktu ada orang Kipti asli Mesir bertengkar dengan Bani Israel. Dia ingin menghukum orang Kipti ini, mengingatkan jangan, gitu kan, sambil didorong sambil kena pukulannya. Mati orang itu tiba-tiba, gitu kan. Jadi kena pukulannya Nabi Musa mati. Maka Nabi Musa bilang apa? Innahu min amali syaitan. Ini dari perbuatan syaitan. Ya. Jadi syaitan ini pasti akan bisa menyesatkan manusia. Begitu pula pada saat sahabat ini mengucapkan, dan ini juga pelajaran ya, bahwasanya syaitan menggoda manusia dengan beragam cara. Yang kedua, keadaan Hudzaifah bin Yaman masih terbawa dengan arus fanatisme. Kenapa keluarganya dibunuh sementara yang kita ketemu di medan perang ini Nabi pila-pila, gitu kan? Jadi pada saat itu juga tahun 2 Hijriah masih awal-awal Islam, masih awal-awal Islam. Hatinya pun masih ya terbawa dengan arus, kenapa harus ada yang dipilah? Siapa yang ditemuin maka dibunuh, gitu kan? Dan dia tidak niat ingin membangkang. Makanya di sini dia sempat mengatakan, saya terus menyesali keucapan itu seumur hidup saya, dan saya tidak bisa merasa itu terbayar kecuali dengan saya harus mati syahid di jalan Allah. Yang ketiga, keadaan manusia. Sahabat itu manusia biasa. Memang kita harus memuliakan sahabat, gitu kan? Kita menghormatin mereka, iya. Tapi kita juga harus sadar mereka manusia biasa. Mereka juga bisa marah, mereka juga bisa sakit hati. Tapi kita lihat bagaimana sahabat menyesali perbuatannya pada saat dia sudah tahu itu salah, kan gitu. Dan akhirnya ditebus dengan perbuatan yang baik tadi. Jadi ini jangan sampai kita langsung mengatakan, oh kalau begitu Hudzaifah ini tidak benar ya. Ingat, ya, Hudzaifah bin Yaman seorang sahabat yang mulia. Tapi ada tadi indikasi penyebab kenapa dia mengucapkannya. Ketika perang sedang berkecamuk, Abu Bukhturi dengan salah satu temannya sempat dilihat oleh beberapa sahabat, dan salah satu sahabat yang melihatnya adalah Mujadzir radhiyallahu anhu, dan berkata kepada Abu Bukhturi, sungguh Nabi kami telah melarang kami membunuhmu. Abu Bukhturi berkata, bagaimana dengan sahabatku ini? Ya, ada temannya bersama di medan perang. Pada saat sudah dihadapin sama sahabat, sahabat bilang, kami dilarang membunuh kamu oleh Nabi kami. Lalu dia bilang, teman saya ini gimana? Ya, sahabat tersebut berkata, ya, si Mujadzir ini mengatakan, kami tidak dilarang membunuh temanmu. Maka Abu Bukhturi berkata, aku tidak akan membiarkan sahabatku kalian bunuh. Mujadzir lalu berusaha menyerang sahabat Abu Bukhturi, tapi Abu Bukhturi terus menghalangi, dan Mujadzir berusaha menghindar sampai saat Abu Bukhturi akan mengayunkan pedangnya ke arah Mujadzir. Maka Mujadzir pun radhiyallahu anhu akhirnya membunuh Abu Bukhturi. Mujadzir segera menghadap kepada Nabi SAW dan menceritakan kejadiannya, dan berkata, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mau membunuhnya, tapi ia terus saja menyerangku hingga aku membela diri dan membunuhnya. Terus saja Mujadzir radhiyallahu anhu meminta ridho Nabi SAW sampai beliau ridho dan memaafkannya. Jadi jelas ini tadi larangan, tidak boleh kan. Nah, tetapi sahabat ini kita bisa lihat selalu perilaku mereka kalau ada salah menjadi pelajaran buat kita, bahwasanya manusia biasa bisa buat salah, tapi yang terbaik adalah mereka mengakui kesalahan dan minta maaf. Ya, dan minta maaf. Kemudian ada kisah lain, kisah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sahabat ini kisah-kisah pada saat peperangan ya. Salah satu prajurit kafir Quraisy yang bernama Ibnu Zatu Kabsh, yang mengenakan pada seluruh tubuhnya besi dari kepalanya sampai kakinya, dan ia terus saja melukai dan membunuh para sahabat sementara mereka tidak bisa melawannya karena tubuhnya dipenuhi dengan besi yang sangat banyak dari kepala sampai di kakinya, semua lengannya semuanya besi, gitu kan, badannya sangat besar dan kuat serta dia di atas kuda, gitu kan. Salah satu sahabat mendatangi Nabi SAW dan melaporkan berkata, ya Rasulullah, sungguh Ibnu Zatu Kabsh telah menyusahkan kami. Nabi SAW memanggil Zubair bin Awam, dan perlu juga kita tahu Zubair bin Awam ini sepupu Nabi SAW. Ibunya Zubair itu tantenya Nabi. Ibunya Zubair adalah tantenya Nabi. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, nanti kita juga dengar di perang Khaybar ya, pada saat melawan Yahudi, Kata Nabi SAW, inna likulli nabiyyin hawari wa hawariyyi, ya, Az-Zubair bin Awwam. Semua nabi itu punya bodyguard, punya memang satu orang atau beberapa orang yang siap mati untuk dia. Dan hawari saya, ya, bodyguard saya adalah Zubair bin Awwam. Jadi selalu kalau Nabi sudah terdesak, panggil Zubair. Ternyata ulama membahas ada apa dengan Zubair. Zubair ini adalah seorang sahabat yang sangat kuat secara fisik dan imannya sangat luar biasa. Saking luar biasa kekuatan fisik dan iman bersatu sampai Nabi memasukkan dia dalam salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, gitu kan? Karena dari 10 ini diantaranya adalah Zubair bin Awwam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang tiap hari kerjanya adalah mengasah keterampilan perangnya. Tiap hari memang itu kegiatan dia. Memang dia tunggu kapan jihad dia tinggal ikut, gitu kan? Jadi dia begitu kerjaannya, selalu melatih memanah, ketangkasan perangnya semua dikuasain sama dia. Jadi dia sangat menguasai bidang itu. Inilah sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Lalu Nabi SAW memanggil Zubair bin Awwam yang tergolong pasukan pilihan Nabi SAW waktu itu dan memiliki kelebihan dalam berperang dan berkata kepadanya, wahai Zubair, selesaikan urusan ini buat kami. Di sini juga kita bisa lihat bahwasanya pasukan muslimin dianjurkan untuk memiliki kemahiran dan pimpinan pasukan perang harus punya prajurit-prajurit pilihan yang siap untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang berkecamuk mengganggu mujahidin di medan perang. Apapun sifatnya, kalau zaman sekarang mungkin ahli buat bom, ahli merusak mungkin alat-alat elektronik yang akhirnya bisa digunakan untuk berperang, musuh-musuh ya, punyanya musuh. Ya seperti itulah kurang lebih. Lalu Zubair bin Awam mengatakan, aku lalu mendekati Ibnu Abu Kafsh dan coba melihat celah mana yang kira-kira bisa mematikannya. Tapi aku tidak mendapatkan ada celah kecuali kedua matanya. Dan ia terus memukuli muslimin sementara tidak ada yang dapat membunuhnya. Terus saja dia bunuh, ada yang mati, ada yang kena potong tangannya, ada yang kena sabetannya, banyak yang luka gitu. Zubair bin Awam dekatin terus, cari posisi di mana kira-kira bisa membunuhnya. Kata dia, kata Zubair, sampai aku tepat berada di hadapannya, berhadapan pas ya dengan Ibnu Abi Kabsh ini, lalu aku melemparkan tepat ke arah matanya tombakku yang akhirnya mengenai matanya. Jadi kan ini semuanya besi ya, jadi cuma bola mata yang kelihatan dua. Di tengah-tengahnya pun ada besi. Jadi Zubair bin Awam mengatakan, saya melempar tombak itu pas di arah matanya. Dan dengan izin Allah, tombak tersebut kena matanya tembus ke kepalanya. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana kemahirannya Zubair. Ini bukan cerita tentang bagaimana membunuh orang ya. Tapi tentang fadilah seorang sahabat yang luar biasa. Pada saat Nabi SAW perintahkan untuk membunuh, dia membunuh karena Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan? Kisah yang lain, kisah Qatadah radhiyallahu anhu. Di antara sahabat yang terkena pada saat perang sedang berkecamuk, seorang sahabat bernama Qatadah radhiyallahu anhu yang pada saat itu salah satu matanya kena panah sehingga membuat bola matanya jatuh. Jadi ada panah Quraisy kena, karena kena pas di bola matanya, rusak bola matanya, dan karena anak panahnya berat akhirnya jatuh, bola matanya tergantung. Qatadah pun keluar dari kancah peperangan, dipegang oleh beberapa sahabat, lalu ada sahabat yang mengatakan, coba hai Qatadah, kami putusin aja, udah gak bisa dipakai mata kamu. Tapi perhatikan ya, selalu sahabat ini memaksimalkan Nabi SAW. Kata Qatadah, coba bawa saya ke Nabi dulu. Kan gitu. Perlu juga Bapak Ibu tahu, ahli sejarah sedikit menanggapi, Qatadah ini orangnya sangat gagah, luar biasa, memiliki fisik yang luar biasa. Dan dia sudah melamar orang sebelum perang Badar. Ada wanita yang dilamar sama dia, dia niat pulang benar-benar kalau masih hidup mau nikah, gitu kan. Waktu tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tersenyum. Melihat dia, Nabi malah tersenyum. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Qatadah, sebelum Qatadah bicara, kalau kau mau minta kepada saya agar minta kepada Allah menyembuhkan kau, bisa sembuh. Tapi kalau kau bersabar, tetap tidak ada tanpa mata, gitu kan, satu, maka kau pasti masuk surga karena matamu sudah berkorban di jalan Allah. Lalu kata ada dalam riwayat dikatakan bingung. Ini kalau minta disembuhin, sembuh matanya, tapi enggak ada jaminan surga. Atau masuk surga mata satu hilang. Gitu. Jadi dua-duanya, kata ada diam sejenak, ini dalam hadis Bukhari ya. Lalu kata ada berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar mata saya disembuhkan dan saya masuk surga. Lalu Nabi SAW tersenyum, kemudian beliau memegang matanya Qatadah tadi, memasukkan ke dalam tempatnya kembali. lalu berdoa kepada Allah. Ini bayangkan kekuatan doa ya. Dan ulama mengatakan ini memang masuk dalam mukjizat Nabi SAW, tapi bagi kita doa itu tidak ada batasnya. Dipegang oleh Nabi SAW, lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah agar disembuhkan. Waktu dia tarik, waktu Nabi SAW tarik tangannya, ada dua riwayat Bukhari. Yang pertama, para sahabat berkata, waktu Nabi SAW tarik tangannya, kami gak bisa bedakan yang mana tadi matanya kata ada yang rusak. Dua-duanya sama. Kata ada dalam riwayat Bukhari yang lain mengatakan, waktu Nabi SAW tarik terapat tangannya, saya gak tahu yang mana mata saya tadi yang rusak, karena dua-duanya sama terangnya. Gitu kan? Ini sebuah mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pelajaran besar, bagaimana kekuatan doa itu, Bapak Ibu sekalian. Sudah pernah dengar kisah tentang dokter Ishan ya? Sudah? Baik, ada seorang dokter, ini sama, sedikit kita keluar dari Perang Badar ya. Dokter ini dari Pakistan. Dia diundang satu waktu untuk menghadiri, ini kisah baru terjadi berapa waktu lalu ya. Supaya kita lihat, ini bukan cuma terjadi pada Nabi SAW, tapi doa memang senjatanya orang yang beriman. Maka dokter Ihsan ini kebetulan salah satu spesialis tulang. Kerjanya itu memang dokter spesialis tulang dari Pakistan. Diundang ke India, New Delhi untuk menghadiri seminar. Dan dia salah satu pemateri. Naik dari pesawat, sejam penerbangan, tiba-tiba informasi badai sangat keras. Hujan lebat, enggak bisa, harus mendarat di kota terdekat. Mendaratlah. Begitu mendarat, dokter Ihsan ini sempat bilang sama orang di sekitar bandara, kalau dari sini ke tempat saya ini berapa lama? Salah satu orang bilang itu sekitar 3 jam naik mobil. Baik, dia negosiasi sama supir mobil lihat hujan, kayaknya gak bisa nih jalan, tapi dia nego dengan harga berapapun dia mau bayar. Baiklah, jalan. Baru saja sekitar 100-200 meter tinggalkan bandara, hujan tambah lebat. Badai, banjir sampai mobil mereka tuh dihantam oleh hujan tersebut, banjir itu. Maka kata supirnya, kita gak bisa jalan nih, kalau kita jalan berbahaya, kita paksain jalan berbahaya. Baik, kita berteduh. Ada dekat mobil mereka sebuah rumah agak tinggi sedikit. Dan rumah dari kayu, rumah biasa gitu. Naiklah mereka, dokter Ihsan cerita. Dia bilang, saya masuk, saya coba salam. Ternyata yang punya rumah orang India. Kan ini Pakistan umumnya Muslim. Tapi India bisa bergabung sama Hindu kan. Tapi jadi Muslim. Lalu ada seorang ibu menjamu kami, menjawab waalaikumsalam. Kemudian ibu tersebut tadinya gitu kan, lagi duduk di tempat sholat dia. Di sebelahnya ada anak perempuan yang sedang merintih kesakitan. Lalu berkatalah dokter Ihsan Cana, tanya kabarnya gini dan minta waktu sebentar untuk bisa istirahat karena badai. Ibu itu mengatakan iya. Lalu dokter ini cuma nanya saja, siapa di sebelah ibu ini? Dia bilang, ini cucu saya. Cucu saya ini sudah lama punya masalah di tulangnya. Terus dia bilang, dokter Ihsan bilang, kenapa gak diobatin? Dia bilang, saya sudah coba konsultasi dengan dokter-dokter sini, tidak ada yang bisa tanganin. Katanya mereka bilang ada dokter yang bisa tangani cuma satu orang, dokter Ihsan yang dari Pakistan. Apa kata dokter Ihsan? Ini kisah nyata, dia bilang, Allahu Akbar, ibu tahu. Dan ibu ini bilang, dan saya selama 6 bulan ini berdoa agar saya bisa membawa cucu saya berobat ke sana. Kata dokter Ihsan apa? Allahu Akbar, doanya ibu mendatangkan badai, membuat pesawat saya gak bisa berangkat ke India, kemudian datang lagi naik mobil sampai depan rumah, diantar dokter ke rumahnya. Jadi bukan lagi dibawa ya, dokternya diantar ke rumahnya dengan hikmah Allah SWT. Itu luar biasa. Jangan anggap remeh doa, hati-hati. Kalau kita berbuat zalim pada orang lalu dia bilang, saya doakan kamu, hati-hati itu. Itu lebih keras daripada sebuah pedang yang bisa memotong badan kita, bahaya. Gitu kan? Sampai begitu, bayangkan Allah datangkan dokternya yang dia harus datangin dari negara lain ke rumahnya untuk obatin cucunya. Sampai dokter Ihsan hanya obatin dan sembuh. Itu contohnya gitu kan, itu luar biasa. Maka jangan pernah anggap remeh hal seperti itu. Jadi doa itu sangat luar biasa. Kalau ada doa-doa kita yang kita panjatkan belum kita terima, maka banyak hikmah diantaranya. Mungkin kita belum ikhlas, mungkin memang kita masih ada makanan minuman yang haram, ada syarat-syarat doa yang belum terpenuhi ya. Tapi doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa di muka bumi selama bukan haram, dan ada makanan minuman pakaian haramnya, dia tidak meminta yang haram, kecuali Allah akan berikan, tapi melalui 3 tahapan. Dikasih langsung, atau Allah hilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau Allah akan simpankan yang dia akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi enggak ada yang sia-sia. Senjata orang mukmin adalah doa, Bapak Ibu sekalian. Maka gunakanlah senjata Anda itu. Sekecil apapun badan kita, kita bisa dengan doa mengalahkan sebuah negara yang besar. Itu terjadi. Terlalu banyak contoh dalam masalah ini. Di antaranya nanti akan beberapa kisah ajaib yang kita dengarkan dari kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, Auf di sini kata ada juga radhiyallahu anhu memiliki kelebihan yang luar biasa ya. Artinya kita boleh tamak terhadap rahmat Allah. Waktu Nabi kasih opsi, kamu mau saya minta sama Allah sembuhkan, tapi tidak masuk surga, tidak ada jaminan, ya, sembuh, atau kamu sabar masuk surga. Maka beliau minta keduanya, gitu kan? Dan ini dibolehkan. Dibolehkan, ya Allah, yang belum menikah mudahin jodoh buat saya dan keturunan yang banyak. Tidak apa-apa. Jangan cuma minta jodoh, belum tentu ada anaknya. Minta sekalian keturunan yang banyak. Dan soleh, ya Allah, semuanya. Semua penghafal Quran, bisa. Tidak apa-apa, minta. Tamak, kita masalahnya tidak tamak terhadap rahmat Allah. Tapi tamak sama atasan untuk naikin gaji, gitu kan? Jadi harusnya tamak terhadap rahmat Allah. Allah SWT menyuruh kita itu. Baik, kisah yang lain, kisah Mu'adz dan Auf ibn Afra. Ingat tadi saya sampaikan jemaah sekalian, waktu pertama Utbah, Syaibah dan Walid mau mubaraza, mau perang, yang keluar dari orang Ansar kan 3 orang tadi. Ada adik kakak, ada 2 orang. Ini luar biasa kisahnya, luar biasa sahabat ini. Saya terus terang untuk pertama baca sampai saya nangis gitu. Luar biasa. Ini namanya Mu'adz dan Auf ibn Afra radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf, ya, sahabat Nabi yang dijamin surga ya dari Mekah. Abdurrahman ibn Auf, kebetulan namanya juga Auf ayahnya, tapi ini enggak. Ini Mu'adz, Auf, dua ayahnya, anak ayahnya namanya Afra. Ini orang asli Madinah dari orang Ansar. Perlu kita tahu Auf dan Mu'adz ini adik kakak, yang satu umur 16, yang satu umur 15 tahun. Bapak ibu sekalian, umur 16 dan 15 tahun. Yang biasa kalau anak kita suruh hidup bebas, anak SMA pacaran sana, buat masalah macam-macam, buat kebebasan, nikmatin masa puber. Perhatikan apa yang terbentuk dalam Mu'adz dan Auf ini. Pada saat masuk perang Badar, Abdurrahman ibn Auf berkata, sahabat Nabi, pada saat perang lagi berkecamuk, di sebelahku terdapat 2 anak muda dari Ansar. Mu'adz ibn Afra 16 tahun dan Auf ibn Afra 15 tahun. Yang sangat semangat, dan sungguh aku berharap kalau yang berada di sebelahku orang yang lebih pengalaman dalam perang dari mereka. Karena keduanya walaupun semangatnya dan terlatih, tapi peperangan pertama kali buat mereka. Belum pernah mereka perang sebelumnya. Mu'adz ibn Afra 16 tahun dan Auf ibn Afra 15 tahun ialah, inilah yang saat Utbah tadi perang itu diajak tanding mereka yang keluar gitu kan, tapi tidak diterima. Mu'adz bertanya kepada Abdurrahman, wahai pamanku, mana Abu Jahal? Abu Jahal ini kebetulan pimpinan orang-orang Quraisy di perang Badar. Dan Abu Jahal ini dalam beberapa riwayat disebutkan dia berdiri di atas kuda, semuanya baju dari kepala sampai kaki kudanya, bukan kaki dia saja, kaki kudanya semua besi. Dan di sekitar dia dikelilingi dengan pasukan yang melingkar, mengelilingi dia, bulat, sampai 10 baris. Jadi di tengah-tengah dia jalan, bayangin aja dia jalan 10 baris itu menemanin dia. Gimana cara nembusnya gitu? Apalagi semuanya dengan besi lain, kalau sekarang ada senapan dari jauh bisa dibunuh. Tapi masalahnya zaman dulu ini. Maka Mu'adz berkata, yang 16 tahun, si kakak nih ya, adiknya kan bernama Auf ya. Mu'adz berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai paman, mana Abu Jahal? Abdurrahman bertanya, kenapa engkau tanya itu? Mu'adz mengatakan, aku ingin membunuhnya. Karena telah sampai info kepadaku bahwasanya Abu Jahal adalah orang yang paling suka menyakiti Nabi SAW. Umur 16 tahun tahu bagaimana membela Nabi SAW. Ini luar biasa. Abdurrahman lalu berkata, iya benar, memang dialah orang yang paling suka menyakiti Nabi SAW. Dan dialah yang telah disebutkan oleh Nabi, Fir'aunnya umat ini. Jadi Abu Jahal memang dikatakan Fir'aun, jadi musuhnya umat ini luar biasa. Gitu kan? Dimanapun Nabi SAW waktu di Mekah jalan, pasti Abu Jahal ada di sebelahnya. Mengatakan, jangan kau percaya ini dari suku kami, dia pembohong. Terus membenci Islam. Dan yang luar biasa lagi, Abu Jahal ini membenci Islam bukan karena tidak tahu Islam itu benar, bukan. Jadi waktu ditanya, kenapa kau tidak mau beriman pada Muhammad, Abu Jahal? Ditanya sama Abu Sufyan, temannya sendiri. Dia bilang, wahai Abu Sufyan, dari dulu saya tahu Muhammad itu benar, apa yang dia sampaikan benar. Tapi dari dulu di Mekah, suku Muhammad dan sukuku bersaing. Selalu bersaing, gitu kan? Selalu bersaing. Jadi apa yang sukunya Muhammad kerjakan, suku saya juga kerjakan. Dan selalu sama-sama di Mekah. Berikan makanan, minuman, jemaah haji juga ini juga sama. Apa saja, ngurus Ka'bah setahun mereka, setahun kami. Nah sekarang, waktu Muhammad diutus jadi Nabi, berarti ada Nabi dari sukunya Muhammad, dari suku saya tidak ada Nabi. Jadi dia bilang, saya tidak akan beriman sama dia supaya suku saya tidak kalah. Na'udzubillah. Fanatisme gara-gara ini. Saya enggak mau hadir pengajian itu karena itu sunnah. Nah, subhanallah. Karena itu jelasin hadis Nabi, itu Wahabi, itu ini. Macam-macam istilah. Subhanallah, nolak kebenaran karena fanatisme untuk apa nih? Kalau mau cari kebenaran, ya, dengarkan ilmu yang disampaikan, dalilnya. Seperti itu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan, Abdurrahman bilang, iya benar, sungguh aku kagum dengan keberanian si Mu'adz. Abdurrahman berkata, nanti bila aku melihatnya, aku akan beritakan kamu. Waktu itu kebetulan Abdurrahman belum lihat Abu Jahal nih. Mana Abu Jahal di kancah peperangan nih? Nanti kalau saya lihat nak, saya sampaikan sama kamu. Sebentar ya. Jadi mereka ini bersebelahan nih. Abdurrahman bilang, saat aku melihat Abu Jahal berada di tengah-tengah pasukan Quraisy yang dikerumuni banyak orang, sehingga sangat sulit mendekatinya, aku berkata, ya mohon maaf. Kemudian si Auf, tadi kan si Mu'adz sebelah kanan Abdurrahman ya. Si Auf adiknya bilang juga sama. Wahai paman, dia si adik ini karena peperangan lagi berkecamuk tidak dengar tadi kakaknya nanya apa. Abdurrahman tengah-tengah, Mu'adz sebelah kanan, Auf sebelah kiri. Auf tanya lagi, wahai paman, mana Abu Jahal? Abdurrahman tanya lagi, kenapa kau tanya Abu Jahal? Saya dengar dialah orang yang paling suka nyakiti Rasulullah SAW. Maka saya ingin membunuhnya. Kata si Abdurrahman, baiklah, kalau saya lihat nanti saya akan tunjukkan. Jadi sebelah kiri ya, kanan. Baik, Abdurrahman bilang, saat aku melihat Abu Jahal berada di tengah-tengah pasukan Quraisy dan dikerumuni banyak orang sehingga sangat sulit mendekatinya, aku berkata kepada Mu'adz dan Auf, apakah kalian melihat orang yang tubuhnya ditutupi besi dan dikerumuni banyak orang itu? Keduanya mengatakan iya. Kata Abu Jahal, kata Abdurrahman, itulah Abu Jahal. Abdurrahman lalu berceritakan, demi Allah, tiba-tiba saja sebelum aku selesai menjelaskan, menyampaikan, melanjutkan penjelasanku, gitu kan? Maka tiba-tiba saja keduanya melecit seperti dua anak panah yang sangat cepat menuju ke arah Abu Jahal. Jadi dia enggak lihat lagi nih banyak yang pasukan. Pokoknya dua-duanya saling bersaing adik kakak nih. Terus seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, mereka berdua terus saja menyerang pasukan pengawal Abu Jahal sampai keduanya berhasil memukul Abu Jahal dan Abu Jahal pun terjatuh dan berluman darah tetapi belum mati waktu itu. Jadi dua-duanya ini betul-betul masuk pokoknya sampai Abu Jahal targetnya. Dan sempat menebaskan kakinya Abu Jahal dengan pedang mereka dan berdarah karena dua-duanya sempat memukulkan. Abu Jahal sempat berdarah berluman darah. Saat itu tidak seorang pun dari Quraisy yang menyangka terjadi penyerangan tersebut. Dan perlu kita tahu, karena ketulusan dua orang anak muda ini, sampai akhirnya karena Abu Jahal luka, ini yang membuat pasukan Quraisy jadi lemah. Dan sebagian ulama mengatakan sebab utama setelah doa Nabi SAW dikalahkan Quraisy di Badar itu adalah perilaku Mu'adz dan Auf ini. Kita lihat nanti. Saat itu tidak seorang pun dari Quraisy yang menyangka terjadi peperangan atau penyerangan tersebut. Mu'adz dan Auf berada di tengah-tengah prajurit Abu Jahal. Auf radhiyallahu anhu sempat dipukul oleh Ikrimah bin Abi Jahal dan akhirnya mati syahid. Jadi si Auf, si adik tadi mati yang 15 tahun dipukul oleh Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal ini waktu itu masih dalam keadaan kafir ya. Nanti dia akan masuk Islam. Sementara Mu'adz dikerumuni oleh prajurit-prajurit Abu Jahal. Mu'adz berusaha melawan ya. Mereka sampai akhirnya tangannya terkena pedang dan hampir saja putus. Dalam beberapa riwayat dikatakan terkena tangan kirinya. Hampir saja putus. Jadi tangan kanan masih bisa melawan gitu. Tapi ia berhasil kembali kepada pasukan muslimin. Dia lari kembali ke pasukan muslim. Tangannya satu ini sudah akan terputus gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pulangkah dia ke Madinah? Dudukkah dia di situ sudah ketakutan karena tangannya mau putus? Perhatikan apa yang dia buat. Saat tiba di pasukan muslimin, Mu'adz radhiyallahu anhu mengikat tangannya yang mau putus tadi dengan imamahnya, lalu menariknya. Mencabut sekalian tangannya. Jadi tinggal sedikit, dia bisa lagi diobatin, dicabut sama dia, lalu dia masuk menyerang lagi dengan tangan kanannya radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya dengan tangan satu dia masuk dan terus menyerang ya pasukan muslimin dan akhirnya dia terbunuh mati syahid. Renungilah di sini bagaimana imannya Mu'adz radhiyallahu anhu yang berumur 16 tahun, bagaimana ayahnya ibunya mendidik nih. Tinggalkan itu karton-karton yang membuat anak kita bodoh dan penakut. Kurang ajar dengan orang tuanya. Mana kisah para sahabat, mana kisah para orang-orang yang luar biasa di jalan Allah ini. Bentuk mereka menjadi orang-orang seperti ini. Yaitu kan, mana mereka dengan Al-Quran, mana mereka dengan majelis ilmu. Bapak ibu hadir di sini anaknya gak dibawa misalnya. Gak apa-apa masih anak-anak, kenapa? Maksudnya mereka harus hadir, biarkan mereka rasakan iman bapak ibu sekarang ini pada saat umur ini. Gitu kan. Bukan nanti kalau sudah tua kayak kita baru sadar, nggak bisa. Harusnya dari muda, maka itu yang diharapkan, itu jadi target. Pada saat Bani Israel disuruh serang ke Palestina oleh Allah SWT dan Nabi Musa AS, mereka nggak mau. Lalu Nabi Musa mengeluh, ya Allah, apa yang saya harus lakukan? Bani Israel nggak mau nih. Apa kata Allah? Biarkan mereka. Ambil generasi mudanya, yang masih anak-anak. Didik tuh, kader anak-anak mudanya. sampai 40 tahun kamu lakukan hai Musa. Setelah itu terbentuklah generasi Rabbani yang luar biasa, generasi yang tahu Tuhannya Allah, tahu mana halal haram dan siap membela agamanya Allah. Maka pasukan ini diajak Nabi Musa untuk menyerang Palestina, tidak seperti ayah-ayah mereka dulunya. Sampai seperti itu. Jadi anak-anak muda itu, anak-anak kecil itu dibutuhkan untuk bisa hadir di majelis ta'lim. Saya terus terang terharu dengan seorang bapak pernah datang ke pengajian saya. Bukan datang sih, kebetulan dia ada datang, saya lagi pengajian di masjid itu. Lalu dia salaman sama saya sambil terharu, "Ustaz, jazakallah khair, saya ini syukur bisa ketemu sama Ustaz langsung." "Loh kenapa akhi?" "Biasanya cuma lihat di YouTube, lihat di acara, enggak hadir langsung di pengajian." Ya, ada anak kecil, dia mungkin umur, mungkin kelas 2 SD lah, itu datang. Dia bilang, "Ustaz," saya tidak tanya, dia cuma bilang, "Ustaz, ini anak saya, semenjak saya dengarkan ceramah Ustaz, sampai sekarang kalau malam enggak mau tidur kecuali dengar. Setiap malam ceramahnya Ustaz dari seri ini ke seri ini, seri ini ke seri ini." Saya sampai terharu sendiri gitu. Luar biasa anak ini, berarti dia bisa menjadi saya pada saat umurnya dia. Yang saya sendiri mungkin pada saat bisa terbentuk merasakan iman dan kenikmatan ilmu ini, itu betul-betul pada saat sudah melalui berapa tahun umur, berapa lama saya harus mendidik diri saya gitu kan. Saya harus mengontrol diri saya supaya bisa terbentuk. Dia sudah bisa dengan hanya mendengarkan ceramah. Maka jangan sia-siakan, anak-anak itu harus dari kecil dibiasakan gitu. Baik, begitu pula dengan Auf, adiknya yang berumur 15 tahun. Mereka berdua begitu yakin terhadap janji Allah SWT terhadap orang-orang yang beriman, maka terbentuklah pribadi itu. Saat Abu Jahal terbunuh, ya, di sini mau saya terjatuh ya, saat Abu Jahal terjatuh dan berdarah tadinya. Maka pasukan Quraisy mulai kacau, karena pemimpin mereka terluka, ya, hingga akhirnya terbunuh dari mereka 70 orang dan tertawan pula 70 orang. Jadi waktu Abu Jahal sudah jatuh, udah kocar kacir nih, gitu kan? Pasukan Quraisy, mereka sudah tahu pimpinannya jatuh. Ini karena perbuatan dua orang sahabat yang muda tadi. Salah satu keajaiban terjadi di kancah perang Badr, kasus Umayyah bin Khalaf. Ya. Saat pasukan Quraisy kacau balau dan berlarian di medan perang, Umayyah saat itu sedang bersama dengan anaknya dan ia tidak sempat lari karena memiliki tubuh yang sangat besar. Sehingga ia berpikir untuk menyerahkan diri, tapi ia ingin menyerahkan diri pada muslim yang punya kedudukan yang hampir sama dengan dia. Maksudnya di sini sama dengan kedudukan sebagai kepala suku. Kita bisa lihat di sini ya, orang-orang Quraisy ini masih suka dengan fanatismenya ini. Masih suka dengan fanatismenya, merasa luar biasa dengan fanatik yang harus mereka pertahankan. Dalam Islam tidak ada lagi tuh. Jadi dia mau yang tawan dia pun, misalnya kalau dia jenderal, jenderal juga gitu ya. Di kancah peperangan mana jenderal mau cari jenderal gitu kan gitu. Jadi siapa yang didapat ya bisa dibunuh kan gitu. Tapi seperti itulah Umayyah bin Khalaf. Juga sedikit saya titip beratkan Bapak Ibu, kalau Anda masih ingat, Umayyah bin Khalaf ini punya kisah, sedikit kita review beberapa waktu ke belakang. Umayyah bin Khalaf ini bersahabat dengan Sa'ad bin Mu'ad, tadi pimpinan orang Ansar ya. Pada waktu Sa'ad bin Mu'ad datang ke Mekah gitu kan, kemudian lagi ngobrol sama Sa'ad bin Mu'ad, ngobrol sama Umayyah bin Khalaf. Jadi memang sebelum masuk Islam, Umayyah ini sahabat dekatnya Sa'ad. Kalau ke Madinah jadi tamunya Sa'ad bin Mu'ad, kalau Sa'ad bin Mu'ad ke Mekah jadi tamunya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini kebetulan satu tingkat level di sana, kepala suku di Mekah sama Abu Jahal. Maka satu waktu datang setelah masuk Islam, Sa'ad bin Mu'ad tetap bersahabat. Sa'ad bin Mu'ad masuk ke Mekah, sudah hijrah semua sahabat ke Madinah nih. Enggak boleh lagi ada orang Islam yang tinggal di Madinah di Mekah pada saat itu. Maka Sa'ad bilang, "Lindungilah saya wahai Umayyah." Umayyah bilang, "Baiklah." Terus Sa'ad bilang, "Kalau Ka'bah sudah kosong, enggak ada lagi orang mau tawaf, panggil saya ya, sampaikan saya mau tawaf. Saya enggak mau tawaf ada orang-orang Quraisy yang tawaf, karena waktu itu mereka tawaf sambil telanjang atau mereka sambil bersiul dan bertepuk tangan." Maka di malam hari, Umayyah bin Khalaf bilang, "Wahai Sa'ad, sekarang sudah kosong Ka'bah. Ayolah kalau kamu mau saya temani, ditemanin." Pas mau tawaf, datang Abu Jahal. Abu Jahal bilang, "Wahai Umayyah, siapa bersama kau ini?" Dia bilang, "Ini Sa'ad bin Mu'ad." Sa'ad bin Mu'ad terkenal pimpinan orang Ansar. Gitu kan? Kata Abu Jahal, "Wahai Sa'ad, beraninya kau injakkan kakimu di Mekah ini? Demi Allah saya tidak akan biarkan kau keluar dalam keadaan hidup." Kata Sa'ad, "Wahai Abu Jahal, kalau kau berani sentuh saya, demi Allah seluruh suku saya akan melawan kau sampai saya mati. Kalau saya terbunuh, semua suku saya akan menyerang Mekah." Ributlah keduanya gitu. Nah, Umayyah bin Khalaf ini bingung, berada di tengah-tengah. Di sebelah kanannya ada Sa'ad bin Mu'ad, sahabat dekatnya. Di sebelah kirinya ada Abu Jahal yang sahabat dekatnya juga di Mekah. Tapi akhirnya jiwanya cenderung dengan Abu Jahal. Dia bilang kepada Sa'ad, "Hai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu di depannya Abu Jahal, karena dia pimpinan lembah ini." Sa'ad marah, "Kenapa kau tidak bela saya sahabatmu, kamu sudah lindungin saya." Akhirnya Sa'ad bilang, "Mulai hari ini persahabatan kita putus, gak ada lagi persahabatan di antara kita." Lalu dia bilang, ingatlah wahai Umayyah, Nabi kami Muhammad SAW sudah menyampaikan kami akan membunuhmu nanti. Di sini Umayyah begitu dengar perkataan Sa'ad bahwasanya Muhammad SAW menginformasikan akan membunuhnya, muslimin akan membunuh. Dia bilang, Muhammad bilang begitu? Dia bilang iya. Muhammad demi Allah enggak pernah bohong, kata si Umayyah bin Khalaf. Ya, dia akui kejujurannya Nabi SAW. Tapi apakah Muhammad sampaikan di mana saya akan dibunuh? Kata si Sa'ad, saya enggak tahu. Yang jelas informasi kami akan membunuhmu nanti. Baiklah. Sudah, akhirnya Umayyah bin Khalaf ninggalin nih. Saat ditinggalkan, Abu Jahal ditinggalkan. Biarin aja bertengkar berdua. Dia pusing. Dia pulang ke rumahnya sambil berkata di jalanan, demi Allah Muhammad enggak pernah bohong. Gitu kan? Sampai ke rumahnya dia bilang sama istrinya, wahai istriku, apakah kau tahu apa yang Sa'ad katakan? Istrinya bilang tidak. Katanya Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya bahwasanya mereka akan membunuh saya. Kata istrinya juga yang kafir, dia bilang, demi Allah Muhammad enggak pernah bohong, hai suamiku. Tapi apakah diinformasikan kau akan dibunuh di mana? Kata Sa'ad, tidak ada, kata Umayyah. Baiklah, tapi saya janji kau padamu, hai istriku, saya tidak akan keluar dari sini. Ini kebetulan kejadian 3 bulan sebelum Perang Badar. Kejadian ini kebetulan 3 bulan sebelum Perang Badar. 3 bulan kemudian Perang Badar terjadi kan? Waktu Abu Jahal ngumpulin pasukan, ayo semuanya, ayo kumpul semua, kita bela kafilah kita. Semuanya siap-siap berperang, hampir satu kota Mekah sampai terkumpul 1000 pasukan. Kecuali Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini gak mau. Tetap duduk aja dia depan Ka'bah. Kalau dia duduk berarti orang sukunya semua duduk, gak ada yang ikut gitu kan. Abu Jahal datang berkata, wahai Umayyah, kenapa kau gak mau ikut? Dia bilang, hai Abu Jahal, kau lupa ya, 3 bulan lalu Sa'ad bilang apa? Bahwasanya Muhammad menginformasikan akan pengikutnya akan membunuh saya. Saya tidak akan keluar. Kata Abu Jahal, itu cuma perkataan saja, bohong. Bagaimana bisa kau percaya? Dia bilang, tidak, pokoknya saya tidak mau keluar. Abu Jahal tahu nih, kalau Umayyah gak keluar, berarti prajurit, orang sukunya Umayyah juga gak bakal ikut. Dia pulang ke rumahnya, dibakar dupa, yang kebetulan dupa itu khusus untuk perempuan pada saat itu. Cuma perempuan yang pakai. Di Mekah kalau tercium bau itu, bau wanita ini, gitu kan. Dibakar punya istri dia, diarang, dibawa ke dekatnya Umayyah, dibilang, hai Umayyah, tatayyab, nih pakai minyak wangi ini. Umayyah marah, kenapa kau kasih minyak wangi wanita? Dia bilang, kau kan wanita, tidak mau ikut berperang, gitu kan. Nah, karena dipancing emosinya, dia tepis arang itu, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, berikan saya baju perang. Kata istrinya, kau mau ikut perang? Bukankah kau sudah tahu saat bilang Muhammad mengambil informasikan akan membunuhmu? Dia bilang, saya akan keluar beberapa langkah saja. Beberapa langkah, nanti saya pulang. Yang penting saya enggak dianggap, ya, tidak ikut, gitu. Maka pakailah dia baju perang. Subhanallah, setiap pasukan Quraisy istirahat satu tempat, Abu Jahal datangi Umayyah. Wahai Umayyah, kau berdiri, kau pimpinannya, enggak boleh pulang ke Mekah. Dijaga terus. Sampai tiba di lokasi Badr. Dan subhanallah, apa yang Nabi SAW sampaikan, Umayyah terbunuh, betul-betul terbunuh. Ini mujizat Nabi SAW. Kita dengarkan bagaimana ceritanya. Umayyah bin Khalaf ini pada saat Abu Jahal sudah jatuh pasukan kocar kacir, Quraisy sudah banyak mau lari ke Mekah, gitu kan, mau pulang gitu kan. Dia kena badannya terlalu besar, kudanya juga hilang. Dia mau lari gak bisa. Dia kebetulan sama anaknya. Maka dia mau siap ditawan. Muslimin sudah banyak ngumpulin pedang, harta ghanimah ya, rampasan perang, kuda dikumpulin semua. Pasukan Quraisy sudah banyak lari nih. Diambil dikumpulin, nanti akan dibagi oleh Nabi SAW. Waktu itu Umayyah melihat ada Abdurrahman ibn Auf lagi lewat. Sahabat Nabi lagi lewat nih. Sedang mengumpulkan ghanimah perang. Yang saat itu sangat banyak. Dan pasukan Quraisy sudah lari dari kancah peperangan. Abdurrahman saat itu sedang memikul cukup banyak baju besi dengan tujuan menaruhnya di kemah pasukan muslimin sebagai ghanimah. Lalu dia niat akan kembali lagi mengumpulkan sisa ghanimah yang ia mampu kumpulkan. Tentu kan ghanimah itu diambil, ditaruh di sebuah tempat, nanti pimpinan perang yang akan membagi rata kepada mujahidin. Umayyah lalu memanggil Abdurrahman, dan dulu waktu di Mekah sebelum Abdurrahman bin Auf masuk Islam, dipanggilnya itu Abdu'ud. Wud ini nama berhala, artinya hamba berhala gitu. Abdurrahman waktu dengar, dia tahu yang panggil dia si Umayyah. Dia gak mau balik, dia gak mau jawab. Dipanggil lagi, wahai Abdul Wud, gak mau. Setiap dipanggil Abdul Wud tidak mau. Akhirnya Umayyah ubah, ya. Diubah, bukan dipanggil Abdul Wud, tapi dipanggil hai Abdul Ilah gitu. Ya. Abdul Ilah, karena setelah masuk Islam Abdurrahman ganti dari Abdul Wud menjadi Abdurrahman gitu kan. Dan ini juga sebuah pelajaran, kita kalau punya nama yang maknanya enggak baik, cepat diubah. Ya, sunnahnya diubah. Abdul Wud kan berarti hamba Wud, hambanya ya apa namanya berhala tadi, diganti ke Abdurrahman. Lalu Umayyah memanggil wahai Abdu'ilah. Abdu'ilah berarti hambanya Tuhan gitu kan. Maka Abdurrahman pun menjawab, iya ada apa? Saat itu Umayyah dan anaknya masih dalam kondisi dengan peralatan perang yang lengkap dan membuat Abdurrahman juga hati-hati. Karena masih ada pedangnya, masih ada perisainya gitu kan. Umayyah berkata, apakah engkau mau yang lebih baik daripada baju-baju besi yang kau kumpulkan itu? Mau enggak ghanimah yang lebih baik gitu, harta rampasan perang? Kata Abdurrahman, iya. Umayyah bilang, tawanlah kami berdua. Jadi kan kami tawananmu. Tentu dengan menawan dua tokoh Quraisy Mekah ini, dan orang ini terkaya di Mekah gitu kan. Mereka akan sangat, nanti keluarganya akan bayar tebusan yang sangat mahal, yang tentu secara duniawi itu ya sangat luar biasa. Kalau sekarang itu, sekarang di zaman kita ini, tebusan orang-orang perang itu bisa miliaran. Di zaman dulu pun begitu, menukarnya dengan 10 ribu ekor unta, baru bisa lepas dari medan, dari tawanan gitu kan. Kemudian Abdurrahman tanpa ragu segera melepaskan seluruh baju besi yang ia pikul, lalu menuju ke Umayyah dan anaknya, memegang tangan keduanya menuju ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dibawa ke Nabi. Inilah ya Rasulullah tawanan saya. Perlu juga Bapak Ibu tahu, kalau yang kita tawan manusia, yang kita tangkap manusia ya. Jadi kalau barang-barang, alat perang, pesawat, pedang, senjata itu harus dikumpul nanti dibagi. Tapi kalau manusia yang kita pegang jadi tawanan kita, maka itu menjadi budaknya muslimin. Jadi Abdurrahman untuk pegang Umayyah, Umayyah itu kesannya jadi budaknya dia, gitu kan? Yang bisa diperjualbelikan sama dia. Ya, ini jadi sesuatu yang mahal bagi Abdurrahman. Dipeganglah. Kata Abdurrahman, ini kisah. Tahu nggak Umayyah bin Khalaf ini siapa? Umayyah bin Khalaf ini dulu tuannya Bilal. Ya. Jadi yang menyiksa Bilal ini Umayyah bin Khalaf nih. Yang taruh batu di dadanya, yang nyiksa Bilal ini dia, gitu kan? Umayyah bin Khalaf. Saat sedang jalan, Abdurrahman memegang tangan. Ya, si Umayyah bin Khalaf ini dan anaknya kiri kanan mau bawa ke Nabi nih, ini ya Rasulullah tawanan saya gitu kan. Yang terjadi di tengah jalan ketemu sama Bilal radhiyallahu anhu. Bilal pada saat melihat Umayyah tertawan, langsung dia bilang, pemimpin kufur Umayyah bin Khalaf, demi Allah, kalau bukan kau yang mati, saya yang mati. Kata Bilal, gak ada lagi ceritanya. Dulu kamu ini paling banyak siksa muslimin gitu kan? Saya akan membunuh kau hai Umayyah. Abdurrahman bilang kepada Bilal, jangan sentuh wahai Bilal, ini tawananku. Kata Bilal, tawananmu atau bukan aku tidak peduli. Pokoknya dia harus terbunuh. Abdurrahman bilang kepada Bilal, wahai Bilal, mereka sekarang tawananku, jangan kau menyentuhnya. Saat melihat Abdurrahman bersikuku, Bilal lalu melihat ada sekelompok dari orang-orang Ansar, sahabat yang lagi jalan, juga ngumpulin ghanimah untuk ditaruh di kumpulin satu tempat gitu. Bilal lalu teriak pada mereka, wahai saudara-saudaraku orang Ansar, apakah kalian mau tahu siapa dulu yang siksa saya di Mekah? Yang taruh batu panas di dada saya. Ini orangnya nih. Ada di sini sekarang nih. Orang-orang Ansar pernah datang. Mana? Ini dia Umayyah bin Khalaf nih. Yang dulu taruh batu di saya. Terus Bilal terus memanas-manasi sahabat nih. Ini dulu yang siksa saya. Ini yang cicak-caci maki Nabi. Ini yang begini. Ini yang begitu. Semua yang disampaikan gitu. Sampai akhirnya orang-orang Ansar bilang kepada Abdurrahman. Hai Abdurrahman. Ini musuh Allah. Harus dibunuh. Gak boleh enggak gitu. Lalu kata Abdurrahman, dia sudah jadi tawananku, jangan sampai diganggu, gitu kan. Lalu kata Bilal, terus saja. Bilal mengatakan, wahai saudara-saudaraku, kalau kalian membiarkan orang ini selamat dan ditebus oleh keluarganya di Mekah, maka dia akan kembali menyusun pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Terus saja dipanas-panasi. Sampai orang Ansar bilang, gak bisa. Hai Umayyah, Abdurrahman, ini orang harus dibunuh, gitu kan. Abdurrahman, karena ingin mempertahankan, ya, apa namanya, tawanannya tadi, disuruh tawanannya ini, si Umayyah tidur. Tidurlah kamu hai Umayyah. Kemudian Abdurrahman ini tutup badannya Umayyah dengan badannya dia. Jadi Abdurrahman tidur di atasnya. Supaya Bilal sama sahabatnya ini gak bunuh gitu kan. Maka yang terjadi Bilal tetap mengatakan, bunuh dia musuh Allah. Maka orang-orang Ansar terus tusuk-tusukin. Dari bawah sampai akhirnya Abdurrahman nggak bisa membela, karena ini muslimin, orang-orang sahabat ini nggak bakal nyakitin Abdurrahman, tahu siapa Abdurrahman bin Auf kan. Saat melihat keadaan sudah sangat sulit, Abdurrahman akhirnya meninggalkan Umayyah. Akhirnya Umayyah dibunuh dalam kondisi terbaring dan ditusuk oleh para sahabat, matilah dia gitu kan. Pada saat dia meninggal, Abdurrahman berkata kepada Bilal, semoga Allah memaafkan kau hai Bilal. Kau menghilangkan dari saya tawananku yang bisa ditebus dengan sangat mahal. Tapi di sini Abdurrahman tidak marah ya. Abdurrahman cuma mengatakan semoga Allah memaafkan kamu. Gitu ceritanya. Maka pada saat itu pun Umayyah akhirnya terbunuh dan terbuktilah apa yang telah Nabi SAW sampaikan. Akhirnya terbunuh dan subhanallah, dengan hikmah Allah, matinya di tangan Bilal yang dulu disiksa oleh dia. Begitulah subhanallah, kata para ulama, Allah SWT biasa menutup kezaliman di tangan orang-orang yang terzalimi. Baik dengan doanya, baik dengan kejadiannya, atau minimal dengan perbuatan yang sama. Misal, ada orang sengaja mengambil secara paksa sebuah tanah, nanti dia juga akan ditutup hidupnya oleh Allah dengan tanahnya diambil orang dan dia mati gara-gara itu. Jadi seperti itu. Ada orang hutang, ada orang pernah mukul, ada orang pernah ini, dan macam-macam, Allah akan tutup selama dia tidak taubat. Maka inilah, ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Allahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini dulu insyaAllah. Kita akan lanjutkan lagi, masih di Perang Badar ya. Pada pertemuan akan datang dengan kisah para malaikat yang ikut berperang di Badar. Kemudian bagaimana keadaan para sahabat yang terbunuh. Dan sampai akhirnya bagaimana berita gembira ini sampai ke Madinah, dan juga bagaimana kesedihan yang menimpa kota Mekah. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Husnul khatimah, kata-kata husnu itu maksudnya kebaikan. Khatimah penutupan, biasanya digunakan untuk mati yang baik, gitu kan? Dikatakan husnul khatimah. Dari mana kita bisa tahu orang ini husnul khatimah atau tidak? Itu pertanyaan pertama dulu. Maka yang dijadikan sebagai tolok ukur itu bukan keadaan fisiknya, tetapi yang jadi tolok ukur adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah akan menutup hidup seorang hamba dengan apa yang merupakan menjadi kebiasaannya. Jadi kalau kita mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah atau buruk, lihat seminggu sebelum dia meninggal lah. Jadi bukan keadaan fisik pada saat dia meninggal ya. Karena ada orang Yahudi, ada artis-artis orang non-muslim meninggal dalam keadaan mulus. Apakah itu berarti husnul khatimah? Bukan. Nanti kita lihat di perang Uhud, Hamzah waktu ditemukan jasadnya, hidungnya terputus, dadanya terbelah, penuh dengan darah. Apakah itu su'ul khatimah? Bukan patokannya fisik seseorang. Ada orang beriman, kelihatan senyum, mungkin satu, tapi kan tidak semuanya. Ada orang mabuk, meninggal, meletup-letup badannya, mungkin satu, tapi tidak semua kan. Buktinya banyak orang mabuk, gak apa-apa badannya, gitu kan. Tapi patokannya adalah beberapa hari sebelum dia meninggal dilihat. Kalau dia rajin sholat malam, dia akan lebih rajin sholat malam. Kalau dia terbiasa baca Quran, ibadah lah. Kalau dia buat maksiat sering mabuk, maka dia makin puncak-puncaknya mabuk pada saat itu. Gitu kan? Seperti itu. Jadi husnul khatimah dilihat dari beberapa hari sebelum dia meninggal, apa perilakunya. Kalau tadi ditanyakan mati syahid, bagaimana membedakan dengan husnul khatimah ya? Itu mati syahid adalah bagian daripada husnul khatimah. Penutupan yang sangat positif. Dan itu, kata ulama, yang tertinggi dari puncak husnul khatimah adalah seseorang dikaruniakan mati syahid. Dikaruniakan syahadah, mati syahid. Maka itu puncak tertinggi dari husnul khatimah. Allah. Ada lagi? Assalamualaikum. Nanti tiga laki-laki, tiga perempuan ya. Ya, itu dibahas oleh para ulama. Apakah orang-orang soleh kalau mau meninggal, dia punya firasat kalau dia akan meninggal dunia? Ini ulama menitibberatkan sebuah poin penting di sini. Mereka sepakat semua mengatakan tidak ada orang yang tahu kapan dia mau meninggal. Tidak ada. Kalau masalah kasuistik orang punya firasat akan meninggal, kemudian misal tadi kasus dia siapkan kain kafannya, itu hanya karena adanya keimanan dalam hati yang dia merasa, kalau saya meninggal nih lebih baik saya siapkan diri deh. Kebetulan ajalnya datang setelah itu. Tapi tidak ada hubungan antara dia mengetahui atau tidak mengetahui. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, aku selalu senang dan tenang dalam menghadapi kehidupan di dunia ini karena dua hal. Yang pertama adalah, aku selalu senang dan tenang karena aku tahu ajalku sudah Allah tentukan. Tidak akan ditambah sesaat atau dikurangi sesaat. Artinya tidak tahu kapan terjadi. Kalau 60 tahun ya 60 tahun. Mau kita siap atau tidak tetap akan meninggal. Ini menandakan memang tidak ada yang tahu masalah itu. Kan gitu. Kemudian juga Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia, beliau tidak pernah membahasakan kalau beliau akan meninggal dunia. Beliau hanya mengatakan seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah untuk hidup atau kembali kepada Tuhannya, bertemu dengan Tuhannya. Maka Abu Bakar sempat menangis, gitu kan? Sebab Nabi SAW mengatakan dan dia memilih untuk menemui Tuhannya. Tapi itu informasi beliau akan meninggal, cuman beliau tidak tahu kapan meninggalnya. Makanya waktu Nabi SAW sakit keras, itu disebutkan dalam hadis Bukhari, beliau pagi harinya sempat sehat lagi. Setelah beberapa hari, 3 hari sakit, hari keempatnya beliau sehat lagi. Nanti kita lihat pada saat hari matinya Nabi SAW di akhir pembahasan sirah, itu Nabi SAW sempat sehat. Nah karena beliau sehat lagi pagi, beliau seperti biasa, makan, minum. Abu Bakar pun sempat kembali ke kebunnya setelah beberapa hari tidak mengurus kebunnya, karena melihat Nabi SAW sehat gitu. Nah dikagetkan ternyata tiba-tiba setelah melewatin waktu duhur baru Nabi SAW tiba-tiba diinformasikan meninggal, gitu kan? Berarti memang di sini Nabi SAW pun tidak mengetahui pada saat itu akan meninggal dunia. Masalah firasat itu muncul, memang ada disebutkan dalam hadis firasatul mukmin, itu benar, ada firasatnya. Mungkin dia merasakan, mungkin Allah berikan perasaan dia akan meninggal, mungkin perasaan kalau saya meninggal apa yang saya harus hadapin. Jadi cuman sebatas itu. Tidak ada berarti dia tahu nanti malam saya akan meninggal ya, mesti dia siapin kain kafannya misalnya paginya, atau dia siap dia sholat dulu, itu tidak ada secara khusus begitu. Tapi mungkin dia imannya makin memuncak, kemudian dia merasa dia harus persiapkan diri, siapa tahu dia mati tiba-tiba, itu mungkin. Jadi ya sangat halus untuk membedakan keduanya. Ada lagi? Ya. Iya, itu pasti mutlak. Jadi ulama sudah sepakat mengatakan orang yang mati syahid memang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah pilih. Siapa yang Allah kata ulama tahu hatinya paling tulus mau mati syahid, maka Allah akan karuniakan. Allah Subhanahu Wa Taala akan karuniakan itu. Dan itu banyak sekali athar yang menyebutkan masalah itu. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan memberikan syahada kepada orang yang paling ikhlas untuk memintanya. Sebagaimana juga hadis Bukhari tadi yang saya sebutkan ya, siapa yang meminta mati syahid dengan tulus kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia kedudukan mati syahid itu walaupun dia mati di atas ranjangnya. Artinya di sini kalaupun dia masuk medan perang, Allah SWT akan berikan, mudahkan. Allah SWT akan mudahkan. Ada teman saya pernah, dia orang Indonesia tapi tahun 90 dulu, ya 1990 itu dia ikut ya, perang di Afghanistan itu. Dia bilang subhanallah, kejadian nyata. Waktu saya bilang orang mati syahid itu pendapat jumhur ulama mengatakan pasti akan orang-orang yang Allah pilih saja. Dia bilang itu terjadi pada saya, akhi. Dia bilang sama saya gitu. Terjadi pada saya. Dia bilang saya pernah di sebuah tempat perlindungan, ini kiri kanan di atas kita ini pelurunya orang Rusia ke sana sini. Kalau kita berdiri saja sudah kena, pasti mati. Jadi saya sama 3 orang teman saya ini, saya orang Indonesia di tengah-tengah. Di depan saya ada orang Filipin Muslim, di belakang saya ada orang Pakistan. Dia bilang, kami lagi jalan, tiba-tiba dia bilang, ada peluru yang lewat di bawah ketiaknya teman saya ini, orang Filipin. Lewat di bawah ketiak saya rasain panasnya, kena teman saya yang orang Pakistan di belakang saya ini. Jadi dia mati syahid, seperti peluru tuh nyari siapa yang mau mati. Gitu. Bisa ngelewatin bawah ketiak saya, bawah ketiaknya teman saya ini. Terus mati dia gitu. Sampai seperti itu. Allahu a'lam, ini pendapat jumhur ulama, sepakat mengatakan memang syahadah itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya. Jadi itu juga karena Allah yang memberikan, berarti Allah lebih tahu tentang masalah kadar keikhlasan, kadar ketulusannya. Tentu itu Allah akan kasih. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Nggak, jadi jangan bingung, sama tadi pertanyaan Bapak itu. Jadi jangan menganggap apa hubungannya atau bagaimana memahami antara husnul khatimah dengan mati syahid. Mati syahid bagian daripada husnul khatimah, bagian. Tapi bukan berarti cuma mati syahid saja husnul khatimah, tidak. Siapapun yang Allah tutup hidupnya beberapa hari sebelum dia meninggal dengan amal-amal kebaikan, misal ada orang tua kita sebelum meninggal tiap malam dia tahajud, itu insya Allah tanda-tanda husnul khatimah, gitu kan? Tiap hari dia beribadah, tiap hari dia sholat, tiap hari dia lebih gencar, dia lebih rajinlah ibadahnya. Ada orang subhanallah sebelum meninggal makin rajin maksiat. Ini adalah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah kalau seseorang hamba terbiasa dengan satu perbuatan, Allah akan tutup hidupnya dengan perbuatan itu. Jadi syahada, mati syahid adalah salah satu bagian daripada mati syahid, daripada husnul khatimah, cabangnya ya, bagiannya, rinciannya. Jadi ibu kalau minta supaya mati syahid, insyaallah. Gitu kan. Ada lagi? Ya. Cuman tiga pertanyaan, karena saya ada acara pengajian lagi di Cikarang. Kenapa bu? Panitia bisa dikasih mic tolong. Maaf saya kurang dengar, kurang jelas. Dikasih mic tolong bu. Tenang. Pakai mic saja gak apa-apa. Waalaikumsalam. Baik. Ya, makasih Bu ya pertanyaannya. Cuma saya sarankan, ini sering terjadi di pengajian saya ini, saya ingatin. Biasanya Bapak Ibu kalau bertanya tidak pakai mic, enggak pakai salam. Tapi kalau pakai mic, assalamualaikum. Kalau assalamualaikum, assalamualaikum aja semuanya. Kalau enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bu ya, ini bukan menegur ya. Saya cuma mengingatkan semua sama-sama gitu. Baik, orang meninggal menggunakan kain ihram sebagai kafannya boleh atau enggak? Kalau tidak dia temukan kain selain ihram itu sebagai kafan dia, maka boleh saja. Kalau tidak ada kain lain. Tapi kalau ada kain lain, maka tidak digunakan. Karena Nabi SAW memerintahkan menggunakan kain kafan. Memang beda antara kain kafan dengan kain ihram, walaupun warnanya sama putih, gitu kan? Karena kain kafan memang orang-orang sudah tahu kain kafan itu apa? Kain putih yang tidak ada coraknya, mulus, putih, bersih, kain biasa, gitu kan? Yang digunakan untuk laki-laki 3 helai kain dan perempuan 5 lembar kain. Itu yang digunakan. Jadi tidak boleh menggunakan ihram menggantinya sebagai kafan dari kain kafan, sementara kain kafan itu ada. Kalau enggak ada berbeda. Maka kata ulama kalau tidak ada pakaian lain untuk kafani dia kecuali ihramnya dipakai, gitu kan? Kalau tidak ada yang lain kecuali sarung, memang enggak ada kain kafan di sebuah gunung misalnya, ya dibungkus dengan apa yang ada. Tapi yang jelas dibersihkan dulu, gitu kan, diniatkan sebagai kafannya. Tapi kalau mau sunnah Nabi, menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Itu dulu sebuah poin. Poin yang lain yang saya ingin titik beratkan, ini biasanya di Indonesia ini ada keyakinan, diambil dari beberapa, semoga Allah kasih hidayah, pemahaman-pemahaman yang dinukil di tengah masyarakat kita. Katanya kalau dibungkus dengan kain ihram yang pernah dia pakai, gitu kan. Apalagi kalau sudah dibiurin dengan air zam-zam, gitu kan. Makanya banyak jemaah kita begitu tuh. Bajunya dikasih air zam-zam dibawa pulang, nanti mau dikafanin. Nanti enggak kena siksa kubur. Enggak ada hubungannya Bapak Ibu sekalian. Mau kita pakai kain ihramnya seorang ulama Masjid Haram Mekah juga, kalau kita aslinya orang maksiat tetap dibakar, gitu kan. Enggak ada hubungannya. Jadi pakaian itu cuma simbolik. Ya, itu kita disuruh bungkus dan kita lakukan dengan kain kafan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi saran saya tidak usah dialihkan ke kafan ke ihram, tapi maksudnya tetap ke kafan. Terakhir ibu-ibu ada yang tanya? Sudah nggak ada? Bapak-bapak ada yang mau tanya lagi? Sudah ya, masya Allah sudah berilmu ya. Baik, insya Allah saya sarankan bapak-bapak dan ibu yang mungkin belum pernah ikut tema kita ini sudah tahun ketiga ya, bisa diambil di YouTube, tinggal ketik saja Khalid Basalamah Sirah Nabawi, ambil dari episode 1 ada. Ini mungkin sudah masuk episode yang ke-19 atau yang ke-20 nantinya. Jadi ada sebelumnya, jadi bisa faham rentetan sejarah yang kita sampaikan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di bulan depan dengan izin Allah, melanjutkan kisah malaikat di Badar dan beberapa kejadian yang aneh terjadi atau yang luar biasa terjadi di Badar ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.